Ini kayak ngawas mau Endrian terus manggil tak kuaca nasi tentang muka di mana, tentang fotokopi. Terus kita pernah dengar atau sering dengar tentang masalah intikal nopo. Intikal nopo. Madzhab. Terus ini saran-saran dipelajari terus saya pastikan bahwa yang dikatakan Mu'in itu benar karena sudah saya cek di kitab induknya, kitab Tuhfah karangannya Ibnu Hajar al-Haytham, itu Fathul Muqtad. Juga nanti ada beberapa contoh yang kalau awal saking Misian Kubro. Terus nanti bulan Maret sesuai yang diumumkan Pak Hamdani tadi. Terus insya Allah saya tiap awal bulan Hamsiyah kota nasional nih bunuh asli sering ini orang krono ini atau ngaji palak. Jadi bulan itu ada dua, Samsiah itu terus diklaim milik Masehiyah. Sayyidina Umar gak terima, terus yang Komariah dinamain apa? Hijriyah. Jadi sebetulnya ya ada hubungannya Masehi dengan Hijriyah. Yang menjadi kitab ya Asyamsu wal Qamaru apa? Husban, jadi matahari dan rembulan oleh Allah dibikin menjadi sistem husban, sistem apa? Perhitungan. Nah, Samsiah kadung diklaim milik Masehi. Sayyidina Umar gak terima, terus beliau ketika jadi Amirul Mukminin, ya sudah Qamariah kita namai Hijriyah. Jadi sudah kayak tahun politik sebenarnya. Makanya politik itu penting, kalau itu gak dikatakan Hijriyah, ini traduksi kalender apa? Iya kan, misalnya Masehiyah ngaklaim Samsiah, terus yang Qamariah milik Yahudiyah, habis gitu. Intikal madhab itu begini. Tentu kita bikin madhab empat itu selonggar-longgarnya. Karena itu satu-satunya madhab yang mudawan. Mudawan itu artinya ada rawinya, ada bukunya. Kalau satu madhab itu hanya nama besar kok, itu tidak bisa kita ikuti, takutnya ada catatan-catatan yang kita tidak tahu. Ya, ada catatan-catatan yang kita apa? Tidak tahu. Beda dengan setelah mudawan dibukukan. Itu ada ashabnya, ada perawinya. Ashab kalau dalam kitab fikih disebut. Terus ada aplikasi hukum yang kita saksikan keseharian. Makanya saya ini kan dalam proses nulis, insya Allah ya, dalam proses nulis Fikhul Quran sama Gus Yofur dan sudah diresmikan Yai pembukaannya. Makanya saya biar sekalian saya ngajar kuaid asasiyah. Saya jamin tetap suasananya fikih. Karena itu bidang saya dan sejarahnya Quran juga turun itu dengan fikih. Jadi sebelum orang dilatih Quran itu dulu sama Rasulullah itu dilatih apa? Fikih masyhur itu dalam. Sehingga Ibnu Umar kenangannya itu kunna utinal ilma qabla al-Qur'an. Kita-kita ini dikasih ilmu dulu sebelum apa? Sebelum Qur'an. Jadi kemapanan ilmu itu dimapankan dulu. Misalnya Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan, itu ditanamkan dulu. Baru ada ayat lam yalid apa? Walam yalid. Jadi inti kalau madhab itu kita bikin luas. Nah, misalnya begini, ini contoh paling gampang ya. Keyakinan orang Jawa itu kalau wakaf itu kan nggak bisa diotak atik, nggak boleh diganti, nggak boleh dijual, nggak boleh disewakan. Oke, kita sepakat karena teks hadisnya seperti itu. Namanya wakaf itu la yubau asuha wala yuhab wala yuras. Problemnya adalah ada tanah wakaf yang ditegir sama Allah kawasan itu mati. Misalnya ono pondok, segusi ra bener, warisi ra bener, pondok itu mati. Ono ki debutan, pondok itu urip. Nah terus padahal tanah ini tanah wakaf. Didol itu pondok, didol. Dibarno gak manfaat, padahal niatnya yang wakif itu tentu harapannya manfaat selawas siapa? Selawas. Itu gimana solusinya? Begitu juga masjid. Masjid mati karena kampungnya pindah atau ada era modern masjid itu di tempat yang lebih terkenal. Kemudian masjid itu sengketa, saking sengketanya sampai tanah itu mati, wakafnya mati karena sengketa. Kamu jangan bayangkan semua dunia kayak Kudus, Sarang, daerah-daerah yang mapan. Bayangkan Islam-Islam sing kiai-kiai anyaran kan mentukaran terus. Tukaran terus mutung modelnya. Nah, itu akibatnya mesti ya wakafnya ini mut apa? Masa itu berkali-kali ditanya. Bahkan banyak juga donatur-donatur desa bar wakaf ditarik perkarane mangkel mbek imame. Itu kan. Nah itu saya berkali-kali dapat pertanyaan gitu. Mau tidak mau kalau sudah kadung terjadi itu hanya solusi ketika kita intikal ke madhab Hanafi. Karena madhab Hanafi itu nganggap wakaf itu ya hibah biasa saja. Hibah biasa terus otoritasnya di mau kefaleh atau di nadir. Kalau harus diganti ya silahkan diganti. Kalau memang secara darurat harus dijual ya dijual. Karena nah tentu kita seperti ini tuh nunggu. Nunggu benar-benar darurat. Kalau dalam konteks-konteks yang sakral kayak wakaf. Tapi kalau konteks darurat, ini dengerin betul ya. Saya tanggung jawab ya, karena ini ilmunya Allah. Kalau konteks darurat, misalnya gini, orang tawaf sekarang mau tidak mau itu kira-kira tersentuh perempuan enggak? Kira-kira tersentuh kan? Ironisnya dalam fikih Syafi'i meneh dek wong liya, gandeng bojo wae batal. Dalam adab Syafi'i kan gandeng bojo batal enggak? Batal. Hanya madhab nasional yang bilang wong bojo kok batal. Jadi cara jadi kalau orang Muhammadiyah pikirannya kan dikeloni wae lah mosok dicekel kok batal. Nah haramnya jelas orang cara kok ya bojo. Kok tularan sampeyan iki libur puasa dan Ramadan. Libur itu puasa dan sawal gak tenang hampir. Puasa dan sembrono. Saya itu pernah ketemu sama pengurus ormas terkenal lah ditanya, bahwa orang itu gimana tuh megang istrinya kok wudunya batal, padahal di hubungan intim saja boleh masa megang apa? Batal. Kalau dalam bahasa nasional itu kalau istri kan mahram. Lucu bahasa nasional. Makanya jangan terjebak. Kalau sampean lihat sinetron itu kalau pacaran mau dipegang jangan belum muhrim atau belum mah. Itu bahasa keliru nasional itu bahasa nasional. Justru istri itu enggak mahram, istri itu ajnabiyah. Dalam bahasa fikih kita istri itu ajnabiyah orang lain. Yang dikatakan mahram itu man haruma nikahuhu, orang yang haram dinikah. Yaitu yang disebut Quran itu ada 7 tadi. Yang karena nasab 7, karena rodok 7, karena musyawarah sekitar 2. Musyawarah ke bawah, karena ada musyawarah ke bawah, ada musyawarah ke atas. Jadi kalau istri boleh dikawin itu bukti dia ajnabiyah, orang lain. Nah yang dikatakan mahram itu orang yang tidak membatalkan wudu karena haram dinikah. Nah sekarang berarti istri itu muhrim apa enggak? Enggak, istri itu benar-benar ajnabiyah. Sehingga pikirannya Imam Syafi'i megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah orang lain. Nah, soal oleh dikumpuli itu bukan urusan mahram. Justru karena enggak mahram itu boleh lewat akad nikah. Tapi kalau orang nasional enggak, kebalikannya yang dikumpuli saja boleh kok. Megang kok batal. Ya itu kalau kita cara berpikir tidak gitu. Tapi kalau ada yang berpikir nasional gitu ya sebenarnya nggak rame-rame itu. Ya, no. Nah sekarang misalnya begini ya, kalau kita tawaf kan pasti menyentuh perempuan. Kemungkinannya satu kita tidak intikal dulu, memaksakan tidak intikal. Itu masih ada dalam madhab Syafi'i yang batal hanya posisi lamis, subjek pemegang. Tidak malmus, posisi objek terpegang. Karena Allah Ta'ala aula mastumun nisa'a atau kamu memegang perempuan. Itu kan yang dihukumi batal kan pemegangnya. Paham ya? Allah tidak membicarakan objek yang dipegang. Sehingga dalam kaul sani mazhab Syafi'i binti qaudi wudu ilamis dunal malmus. Jadi subjek tapi bukan objek. Jadi kalau kita yang niat megang apa? Batal. Kalau terpegang tidak batal. Itu dalam madhab Syafi'i masih kalau itu. Tapi itu pun masih sulit. Sulitnya adalah misalnya bojomu pit gondol wong atau bojomu mau jatuh atau bojomu tahu-tahu keluar dari area tawaf, mungkin kamu spontan kan megang kan bojo sitok kok ilang kan itu. Nah, itu kan jangan kayak anekdot Madura. Ada kaji bawa motor baru pas jatuh sama istrinya, istrinya dibirahin motornya di rumah. Tidak ditanya ke polisi, lo kenapa motornya? Kalau motor ini satu, kalau itu banyak di rumah. Karena istrinya 3, jadi jatuh satu gak masalah. Tapi itu guyon, anekdot. orang Madura kata tanya gitu, wah itu gak bener Gus, tapi bisa saja. Nah, berarti kan spontan Anda posisi lamis, posisi apa? Lamis, subjek pemegang. Nah, tapi kalau dalam madzhab Maliki beberapa madzhab, memang yang batal itu jima. Kalau sekedar megang istri itu tidak batal. Makanya kamu jangan terlalu benci Muhammadiyah, karena kalau kamu benci nganggap itu tidak fikih, ternyata Ibnu Abbas pendapatnya seperti itu. Bukan Ibnu Abbas yang kayak Muhammadiyah, Muhammadiyah yang niru Ibnu Abbas tapi gak ngaku kalau itu dari Ibnu Abbas. Makanya sebetulnya andekan NU dan Muhammadiyah itu fair, sebetulnya sering sama karena gurunya sama. Dulu Mbak Ahmad Dahlan yang ngaji sama Mbak Soleh Darat, Mbak Hasyim yang ngaji sama Mbak Soleh Darat. Ketika di Mekah ya sama-sama ngaji Syekh Mahfud, ngaji Syekh Khotib Minang. Tapi problemnya kan ketika Muhammadiyah punya tradisi tarjih, usulul madzhab itu gak ditulis. Hingga kesannya berdiri apa? Orang NU ngeritik pede sekali karena dikira ini gak ada pegangannya. Padahal tidak juga, ini juga pegangannya kuat. Kayak tadi, aula mastumun nisa, cara pikirannya Ibnu Abbas, au jamak tumun apa? Au jamak tumun nisa. Jadi yang batal wudhu itu nunggu kalau sampai jimala. Biasanya guru-guru kita memakai intikal begini itu nunggu darurat. Ya kita pakai saat tawaf saja apa? Tapi kalau di kehidupan normal, ya kalau kita pegang istri tetap batal. Paham ya, saya ulang ya. Jadi intikal mazhab kita ngikuti tradisi guru-guru kita, nunggu ada suratu darurat apa? Suratu darurat. Nah, soal mu'in, karena beliau orang alim dan dikarang di ruang yang belum apa ya, belum sesak ya. Sehingga beliau yang dikritik itu hanya intikal yang talfek. Ya, intikal yang talfek. Tapi kalau kita yang di Indonesia ini, kita ngeritik intikal yang ikhtiari dan membolehkan intikal yang daruri apa? Intikal yang apa? Jadi misalnya begini, contoh paling gampang. Di mu'in itu ngeritik, sehingga kayak ada solusinya ketika boto itu. Apa cara ini? Batu boto itu. Kan sering orang-orang kampung bikin boto itu jaminan tanahnya suci apa kemungkinan najis? Oh, najis. Kletong itu gawe, kabe, digawe. Orang batang tikus itu diterus. Oh, apa saja. Tipak sapi deng itu digawe, diterus. Dalam madzhab Syafi'i, alat tadhir itu hanya dua. Al-ma' wa'tin. Apa? Al-ma' wa'tin atau turab ini. Sehingga mu'in itu meritik habis-habisan ketika pedang mahmian apa disirjin, ketika ada pembakaran bata atau pembakaran pedang di mana apa pemanasnya pakai apa sirjin, pakai apa teletong itu kotoran itu dikritik habis-habisan oleh mu'in. Tapi kalau kita intikal madzhab Abu Hanifah nggak masalah. An-nar itu alat tadhir. Jadi cara madzhab Hanafi alat tadhir itu tiga, al-ma' wa'tin wa'nar. Ya, al-ma' wa'tin wa'nar. Dalilnya Abu Hanifah masuk akal. Ketika usotul mu'minin, orang-orang mu'min sing tukang maksiat itu kan dilebok non rokok. Itu alasannya Allah kan tadhiran untuk mensucikan. Artinya Allah mensifatin nar itu mutahhiran. Jadi kalau kamu gak ketemu air dan mak, bisa wudu dengan daya. Tapi jadi terus naik. Nah, haram-haram. Malah elek hamdani orang. Ora wudu be api wae elek malah wudu be api. Nah, sehingga karena doto itu mengalami proses tashin binar, apa tashin binar mengalami pembakaran, maka cara madzhab Hanafi itu otomatis suci karena ini sudah mengalami tathir, karena dia mengatakan an-nar itu mutahhir. Nar itu pensuci. Jadi termasuk alat tathir itu berapa? Ma, tin, nar. Lah akhirnya ya sudah, masjid-masjid yang batanya najis mungkin mengalami proses macam-macam dari kletong, dari macam-macam. Karena itu mengalami pembakaran, ya berarti hukumnya suci. Nah, kalau seperti itu kita intikal mata. Wocok kok, suantri kok, cung, batani basit, batani. Selain ngel-ngelo santri, ya kita orang alim. Aneh-aneh. Ya ada yang nekat, orang krono raroh, ya ada jadi orang. Ya makanya nanti tak terangkan ya, masalah intikal mata. Fa'idatun. Bismillahirrahmanirrahim fa'idatun. Idza tamassaka nalikane cecekelan sopal ami wong sing am. Am di sini maknanya tidak awam selain kita enggak. Kita pun masuk kategori apa? Am. Jadi am di sini maknanya man lam yabluh darajatal istidad. Siapapun yang tidak sampai makam apa? Mujtahid. Jadi sing wis kiai lah masuk dalam takbir am di sini. Ida tamasakan alingani cecekelan sopal amiyu wong sing am. Cecekelan bimat hadin lan siji madhab. Lazima mongko wajib ku ing al amiya atau ing wong ami iki apa muwafaqatuhu apa nyocoki madhab. Mesti hadal madhab. Wa illa qalamuna ora e wa illam yatamassak bi madhabin lazima mongko wajib ku ing wong apa atamadhubu melok madhab. Madhab itu maknanya makanu dahab, tempat kita pergi. Maksudnya kita menuju ke sana, pengadabin ke madhab, mu'ayanin tang tertentu. Minal arba'ati sangking al-madhaibul arba'ah, la'ghiriha ora'ok liyane madhaibul arba'ah. Jadi pilihannya hanya empat tadi, karena yang terbukti mudawana. Saya ulang lagi. Sebetulnya kan ada Sufyan As-Sauri, ada Sufyan bin Uyainah, ada Dawud apa? Az-Zuhiri, terus ada banyak lah sebetulnya. Sayyid Ja'far Sadiq. Ada lagi Sayyid Zaid bin Ali, sebenarnya banyak. Tapi kan madhab ini itu mundarisa, enggak mudawana, apa, enggak terbuku. Sehingga kita tetap mengagumi, kita tetap mengagum Sayyid Ja'far Sadiq, kita tetap mengagum beberapa orang yang mustahid. Tapi kita tidak menemukan bukunya, sehingga takutnya ada catatan hukum yang kita tidak tahu. Apa? Ada catatan hukum yang kita tidak tahu. Misalnya gini, contoh paling gampang, ini dengerin ya, kan sini termasuk pondok Quran, siapapun harus dengar ini. Semua kalamul Quran itu termasuk ala fardit taksis. Kalau dalam ilmu fikih disebut itikalan bi ilmil korek. Kamu sering kan baca di Iana, di Bajuri, kalau keterangan nggak jelas, kata beliau, syarah ini nggak jelas, komentar ini kurang lengkap. Tapi kenapa musnad milah nggak lengkap? Itikalan ala ilmil korek. Mergo percaya obek sing moco, sehingga dianggap sing moco podo alime, podo warasi. Tapi itu bahaya kalau apa? Kalau keterusan deh. Misalnya begini, tak beri contoh. Nabi Lot kaumnya punya penyakit apa coba? Sodomi kan? Homoseks sodomi. Kalau melihat orang ganteng itu sahur. Nah ketika itu malaikat itu ya goro-goro, wis ngerti ngono, malah dia itu berpenampilan orang ganteng. Jadi orang, kalau Hamdani kan gak doyan. Wah, wah mesti kaumnya protes tuh. Ini punya tamu ganteng kok gak dikasihkan ke kita, kata kaumnya. Dengar ya, cerita itu dengar kan? Terus Nabi Lot apa kata Nabi Lot? Ini benar betul. Qala haula ibanati hunna atharu lakum fattaquha wa la tuzuni fi dhiki. Nabi Lot bilang, kamu jangan penikmat lelaki dong. Itu kan ada putri-putri saya. Itu hunna atharu lakum, itu lebih layak untuk kamu. Pertanyaannya adalah, apa langsung halal istrinya, putri-putrinya Nabi Lot untuk kaumnya? Langsung halal apa ada taksisnya? Ada taksisnya. Untuk halal itu ya nunggu nikah, nunggu diakadkan, nunggu, paham ya? Andai kan kamu hanya berpegangan zahirul mat, berarti terus pikiranmu ini. Nek ora oleh ngeloni sing lanang ya kene anake jenengan tak kelonani. Ya. Bayang enggak kalau begitu? Enggak jawab saja. Bahaya sekali. Artinya lafaz umum itu pasti ada catatannya. Ketika putrinya Nabi Lut dikatakan halal itu butuh catatan enggak? Butuh. Dan itu enggak ditulis di Quran itu. Tapi kita tahu, tetap kita beri catatan. Paham ya? Makanya enggak bisa kita hanya terus mau mulai rasa seneng kadang-kadang mahasiswa terus bawa kitab jurusan apa? Perbandingan mazhab terus bawa kitab sitok ngalor ngidul. Ilmumu sepiro enggak bisa seperti itu. Ini bukan nanya ya oknum ya. Cuma kakean yang begitu. Enggak bisa. Jadi ketika Nabi Lut bilang, haula ibanati hunna atharu lakum, apa langsung halal dikeloni apa nunggu proses? Di situ disebut enggak prosesnya? Enggak. Makanya kalau ada mazhab tidak mudawana, takutnya fatwa umum yang kita enggak tahu catatannya apa? Beda kalau mudawana, itu plus catatannya, sudah ada guru-gurunya. Misalnya Imam Syafi'i, ada Muzani, Buaiti, era sampai era modern, misalnya ada Bahmun, ada Batu Rekan. Nak kowe Husnudzon ya contohnya ono Hamdani, ono Pak Ali. Nah, sing ora keberatan. Madzhab ini kan ada penunggunya. Cara wit ono apa? Penunggune. Ono suhu-suhune sing nerangno. Nah, ini penting saya utarakan. Ya sama seperti misalnya saya bilang gini. Kowe nak sumpek sowan kiai, kiai ku buka 24 jam. Itu kan omongan tafsir, omongan bebunga. Terus kowe sowan kiai tenan setengah loro bengi. Sama misalnya bojomu lagi apik-apik kowe, Pak, nek apik opo rembukan mbek aku sapa ae? Ya, Dik. Terus kowe ngene, di kudu aku rembukan. Jare opo rembukan? Rembukan apa, Mas? Sepen wae ya aku. Padahal dia bilang sendiri, opo wae Mas rembuk ambek aku. Jajal lah wis opo wae iku. Kamu tahu enggak istisnanya kira-kira? Enggak tahu enggak pengecualiannya kira-kira? Jare opo-opo mbok rembuk, Dik. Saya tak rembukan. Wis mbek kowe ketoke kok wis bosen iki. Kira-kira tak kebal opo minan. Wes, tak wes rame lah pokoknya. Itu artinya apa? Setiap kalimat umum pasti ada catatannya. Nah, bayangkan tuh hukumnya Allah. Jadi ada ana wong nggo kitab Madzhabul Arba'ah ngalor ngidul. Wah, saya sudah bebas madzhab punya kitab Madzhabul. Ilmu sepiro. Saya enggak pernah berdebat kan anggap enggak bener. Enggak level ya ora bener. Wis ngawur betul. Itu bahaya. Makanya kenapa ulama-ulama memilih madhab sing mudawwan, apa? Mudawwan. Mudawwan saja ada tatanan lagi sing ditunggoni ashabnya. Nggih sing ditunggoni ashabnya. Ashabnya itu ya para pemeluknya yang faham. Misalnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu mengatakan misalnya ya ngikuti Sayyidina Utsman khutbah itu misalnya dua kali. Yang satu idza sa'idal khatib alal mimbar. Kita kan enggak pernah tahu ukurannya kayak apa. Lalu ada ahwalil ulama yang mencontohkan seperti itu. Akhirnya kita apa? Tahu. Nah kalau tidak tahu itu sesuai gini. Khotobah Rasulullah alal mimbar. Apa syarat rukunnya khutbah itu ada mimbar? Kan iso wae kowe fantasi. Terus kowe gawe kitab. Wasyuri taufisiyatil jum'ah kaunul khutbah alal mimbar. Kira-kira syarat tor. Dan itu ada di hadis. Nabi kalau khutbah alal mimbar enggak. Tapi enggak ada ulama yang mengatakan khutbah alal mimbar itu rukun. Yang rukun itu khutbahnya saja, mimbarnya dibuang. Ya enggak? Enggak, yang rukun itu khutbahnya pas alal mimbarnya. Khutbahnya saja. Nah, barokahnya ada akhwalul ulama, ada ulama yang kalau khutbah itu enggak mau dimimbar. Sehingga kita tahu, oh memang enggak rukun. Ini penting. Mulanya kudu ana kiai-kiai sing rada bali lho, sing khutbah itu rasa ini mimbar. Guling-gulingan, nah itu enggak rukun. Karena kalau diimani nanti semua yang dikatakan Nabi jadi rukun. Makanya masyhur Nabi itu tawaf ala ba'iri. Sekarang sama tak beda. Tawaf jalan sama naik unta atau naik lift atau naik apa itu kereta dorong. Itu afdal mana? Jalan. Al-ajru bi qadrit. Tapi semua riwayat Nabi itu tawaf rokiban apa masyian? Rokiban. Semua tareh Nabi pas tawaf itu rokiban sambil naik unta. Makanya kata Imam Nawawi, fi'lun Nabi ini satu maklumat hukum. Ya saya ulang lagi, fi'lun Nabi adalah maklumat hukum. Bahwa tawaf masyian itu sah. Tapi bukan maklumat afdoliyah. Bahwa tawaf rokiban itu afdolu daripada tawaf apa? Masyian. Itu kalau tidak mustahid, tidak bisa. Atau koyok saya di kuliah sidik semua ini. Oh, mereka yang manusia, kita manusia. Sama-sama bisa mikir. Tapi ulama-ulama itu wong waras ngawur. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya ini tak terangkan biar sampean plong ya. Jadi syaratnya intikal madhab kalau dalam konteks ahwal-ahwal guru kita itu malah di darurat. Tapi kalau mu'in nyontoknya yang dikritik itu yang ditalfek. Apa? Ya era kita kan beda ya. Era mu'in dengan kita itu beda. Kalau guru-guru kita nyontokkan tuh yang problem itu di ikhtiari. Apa? Ikhtiari. Kalau darurat, ya terpaksa intikal. Kalau enggak tadi, ada tanah wakaf, sing kudiro, sudah suwung, mati. Kalau kamu mau jual, tanah wakaf enggak boleh dijual. Kamu biarin, manfaatnya enggak ada. Nah, seperti ini mau enggak mau, kan kita melirik madhab Hanafi. Mau enggak mau. Apa? Cocok enggak? Cocok. Tapi nunggu darurat, kayak tadi. Madhab Syafi'i yang mainstream memegang perempuan sawat tak sawat asal bila ha'il adalah batal. Tapi di tawaf mau tak mau kepegang perempuan. Mau tak mau ya kita ngelirik madhab lain. Karena kalau enggak yang ngerecai masjid haram. Banyak yang Syafi'i fanatik bawa aku. Wah berbatal wudhu. terus sampai asar-asar Indonesia, Indonesia muskilah, Indonesia muskilah. Maksudnya Indonesia problem. Ono sing gak ngono di Hamdani. Berarti ora nggowo akwa melayu ning gone ombenan apa? Jam-jam nang ngene. Terus sikile tugas. Bela-belane napa Bu? Banyak enggak orang Indonesia gitu. Ibu Syafi'i ta'assub. Syafi'i asobiyah. Tapi nyatanya yang alim-alim kayak Mbah Mun, setahu saya santai-santai wae biasa tetap intikal madzhab dalam konteks seperti itu. Saya ulang lagi ya, jadi intikal madzhab itu dalam tradisi guru-guru kita itu nunggu ahwal doruriyah, apa? Nunggu ahwal doruriyah. Jadi nanti saya bacakan supaya kamu tahu ya ayatnya tadi, eleng-eleng apa? Ha'ula ibanati hunna abharulakum fattaquwaha wa la tukhzuni. Itu bukti bahwa satu kalimat itu tidak mewakili aturan hukum. Ketika kaumnya Nabi Lut kesemsem tamu-tamu lanang, kata Nabi Lut, kowe ora usah seneng tamuku sing lanang, podo-podo seneng iki lo anak kowe itu. Itu langsung halal apa ada aturannya itu, Pak? Aturannya disebut gak ada ayat itu? Enggak, karena itikalan ala ilmil korek orang tahu untuk nikmati perempuan adalah butuh sekian aturan, yaitu diakadkan, yang katakan harus wali. Wali adalah bapaknya, kalau tidak ada bapaknya mbahnya, kalau tidak ada mbahnya akun sakit, kalau tidak ada orang sakit. Kan ada aturannya. Tapi nyatanya di ayat itu tidak disebutkan. Paham ya? Nah, kalau kamu intikal madzhab takutnya gitu. Kamu beli kitab Madzhab Maliki, ternyata di situ hanya cerita garis besar. Garis besarnya. Terus kue anut. Wahyu prono. Paham ya? Makanya serupa perusahaan-anak. Sana-sana gue kitab Madzhabul Arba, sini-sini uang. Sekolah ini rata cocok. Kalau Muhammad Syahir ada dua kitab Madzhabul Arba. Plus buatan kadang. Dia sering dikai uang, tapi tak simpen, tak buka kadang. Orang koper-koper gede, coro kalau itu masalah. Kalau itu gak ada Madzhabul Arba yang sudah coro saat ini pun update, terus diperbarui datanya. Jadi, tapi Madzhabul Arba yang dikarang komentator, jangan, bahaya. Saya jamin itu bahaya. Karena tadi misalnya hanya begini dok, saya contohkan. Madzhabu Malik nikah itu hanya dengan wali. Dan tidak mensyaratkan ada saksi. Itu gitu dok. Terus siapa nikah tanpa saksi? Salih Hamdani dibelusuk noning desa. Terus wali ini. Pak, anakku tak nikah noku. Ya, rana saksi ini terus saya ikut digawa. Bareng ketemu Kang Ali. Lalu untuk baju. Mas, dikawin no bapak. Saksi ini sopo. Ngeran. Itu gak wali, itu gendeng. Tidak, saya beri contoh. Gak, ini biar tahqiq. Saya beri contoh. Ini yang di kitab Mizan Kubra. Ternyata ketika Imam Malik mengatakan tidak usah saksi, karena Imam Malik itu mewajibkan isya'ah. Saya ulang lagi ya. Imam Malik memang tidak mewajibkan saksi, tapi lebih ngeri dibanding saksi. Imam Malik mensyaratkan nikah harus isya'ah, harus diterkenal. Ibu malah sandure seksi. Karena bayangan Imam Malik nikah itu alama fa'alahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku if'aluhu fil masjid wadribuhu bidduf. Kena nikah nak iso ning masjid terus diterbangi. Berhubung anggere nikah diterbangi berarti ana isya'ah, ana menterkenalkan di. Lah saiki ana ana isya'ah lah, lah apa butuh seksi. Lah ning kita Madzhabul Arba disebut cara Imam Malik nikah iku ora usah seksi ya prono terus wong ape mojok ambek waline umat jenun gitu. Makanya kalau ngaji Madzhabul Arba itu yang sudah update sudah terbarukan datanya, misalnya ya pakai Mizan Kubra atau pakai guru lah, paling enggak pakai ini saya bacakan, ini contoh ya, nanti yang gemuin itu gampang, nanti saya baca ini contoh di Mizan Kubra itu ikutnya juz 2 bab nikah, ini saya baca aja nanti. Ya, bab apa? Bab apa tadi? Nikah, juz apa? Juz 2, ikutnya bab nikah. Nikah juz piro, ini Hamdani. Ma yakhrumu minan nikah. Juzimu loro, juz 3. Hebat. Dua aja kan lolos lah pilihannya yang lolos tapi uang liru kadang ibu-ibu kan nu tawadu aslinya iso tapi ibu-ibu ora iso jadi ibu bagian dari kualian, jadi apa? Saya baca ya, ini di kitab saya halaman 113. Ya, saya baca ini di kitab saya halaman 113, juz 2. Saya baca contoh hikayah Madzhabul Arba oleh Imam Sa'ron, ini yang ngarang Imam Sa'ron. Kali ini benar, cara menghikayakan benar. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dhalika qawlu Abi Hanifah wa Syafi'i. Terus nanti dulu ya. La anna hu syarratul isya'ah. Ini apa? Apa aja ya? Dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika qaulu a'immati salasah. Innahu la yasihu nikahu illa bi syahadatin. Ya, syaratnya nikah menurut imam tiga harus sepakai apa? Syahadah. Ma'a qauli Malik innahu yasihu min ghairi syahadah. Dari Imam Malik nikah itu enggak usah saksi. Tapi terusannya ada. Illa annahu ya'tabiru fihi al-isha'ata wa tarkat taradi bil kitman. Jadi Imam Malik mengatakan nikah itu ora usah seksi diceluk naib kaya madzhab Syafi'i. Kalau sak madzhab Syafi'i kan wis ditekani wong 1000 cek mojokno Hamdani mbokan ahli. Siapa saksinya? Hamdani maju. Siapa yang kedua? Ali maju. Terus tanda tangan. Baru ada sak. Tak jane kan ya udah gelat. Engkar men ditonton wong 1000. Lah itu dianggap buta apa? Lah kan karuan suhada kabeh. Jenenge saksi kan sing delok kejadian iku jenenge. Gak aku takok sing darani saksi ora wong sing delok. Itu sing menceng sing tuwul. Senajan kok komentar, wah iman sing wedok sok anang welek. Masa muni ngono-ngono iku jenenge. Tapi cara prosedur Syafi'i naib nyeluk wong loro mau. Nggih mboten. Lah maksudnya Imam Malik kan wong wis karuan ngono kok ana saksi barang iku. Laupo. Paham sih kalau maksud. Tapi di kitab Madzhabul Arba'ah mau ditulis cara Imam Malik nikah ora usah. Seksi lah pikirane wong sablengi terus mojok mbek wali. Nikah. Ora ono seksi sama. Maksudnya kurang ngono. Maksudnya Imam Malik ku mergo wis ana isya'ah, ana publik disorot apa? Sehingga gak perlu. Seksi wong sing nonton iku wis enus wae. Gak ono sing wis nonton wis kahanane. Paham ya? Kalau bocor naik, gue ngawas kan, salah. Sini-sini wong, sini-sini waris. Oh, ngaku murid-murid itu gusbak, ya boleh, salah alamat. Ma'a qawli Malik innahu yasihu min ghairi syahada, tapi illa annahu ya'ta birufi al-isa'ata watar kataro di bil kitman. Hatta law'u kida fisirri wastarato kitmanan nikahi fusiho indah. Jadi misalnya ono Hamdani nekah, Gus aku untuk bojo iki. Lah sine kana sapa? Bapak itu. Seksine sapa ora ono. Jare Imam Malik fusikhon nekah kudu diterkenal loh. Dadi nang arep ngaji ni, wis iki ya seksine ya iki payu rabi. Mbeng ya wis iki. Lah iku pokoke jare Imam Malik ku isaah. Apa? Isaah maknane diterkenal loh. Kaya ning ayat innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisah isaah terkenal. Ya mesti wae wis ono isaah lah opo? Seksi. Tapi masalah ini kitab-kitab Madzhabul Arba'ah mau dipotong cara Imam Malik nek kayu ora usah. Seksi. Lah pikirane wong demenan kan terus. Goleki wali Pak wani piro terus bayari terus. Akadno Pak. Terus kok iso. Jelas ya. Artinya bahaya sekali kalau kita mengutip Madzhabul Arba'ah dari kitab Madzhabul Arba'ah yang tidak lengkap. Jadi menurut saya kalau ingin Madzhabul Arba'ah ya Syafi'i cari Fathul Wahhab. Nanti kalau ingin intikal Maliki ya cari karangan orang Maliki asli yang komplit apa? Jangan karangan analisis, analis. Nah, yang dipakai anak-anak kadang kan pakai karangannya analis kan? Wong disertasi doktor, bawa nganggur-nganggur itu terus nulis. Madzhabul Arba'ah. Kemudian sangat doktor kan, wih, kondang. Ya doktor nak bab itu ya top wong alim sembrono. Ngalim modok suwi melarat suwi. Nak sekolah ra iso ditek. Kadang dipaket bar. Sembrono. Jelas ya. Jadi ketika Imam Malik mengatakan enggak ada syahadah itu karena ittifaq dengan syarat isyaah diter sehingga karena wis terkenal lah apa saksi. Jelas ya, tapi masalahnya di kutipan-kutipan Madzhab Syafi'i yang disebut enggak apa-apa cara Imam Malik tanpa saksi. Ya prono, prono enggak? Makanya ulama-ulama dulu wanti-wanti, jangan pernah intikal madzhab kecuali kamu menguasai catatan-catatan hukumnya. Karena yang namanya kitab kadang hanya ngutip mujmalnya, apa? Nah itu sama seperti yang terjadi Nabi Lut ngendikan apa? Haulai banati hunna atharulakum. Padahal kaunuhunna halalan mesti nunggu setelah akad nih. Tapi itu kan enggak disebut. Itu kalau dalam fikih disebut ittikalan ala ilmil qore karena dianggap wong wis paham duduk perkara ini semua. Ya sama lah seperti kita ngomong tadi. Kowe nak sumpek sowan kiai, yus siap terus. Orang kata siap terus dimanfaatno sowan setengah telu bengi. Mergo berargumen siap terus. Bodoh misalnya bojone sama sapa wae rembukan mbek aku. Bar ngomong ngono ngene dik, aku pe rembukan. Apa? Aku iku ben wayo. Kira-kira iku perkara to. Utawa misalnya kayak kancamu dolan, wes anggap umam dewe, terus lebu kamarem. Kira-kira kayak anggap ini uang sarap apa? Bareng lebu kamar, bu amuk, jari kon kaya omahe. Yo kabeh itu mesti ono duduk perkara, ini bucah kok rawaras kok. Paham ya? Terus ngono kok nerang no ibu, so. Yo pokoknya libur Ramadan dan puasa ya. Ada yang tawa itu, biaya materi repot. Lalu lagi ngadepi publik ini nervous, itu cara artis wis nyabu. Artis itu sampai nyabu kan, kalau ngadepi fan itu apa nervous, apa? Wis nyabu. Dan lagi sak mene wis nervous, nyabu itu cara artis wis tapi umrah artis. Ya pokoknya kalau ini tabarruk be ulumul Quran terus mulai bulan Maret, pokoknya Jumat awal nopo bulan-bulan samsiah nopo bulan nasional nopo sak dunia yang ngagui kurang nasional toh ya asam suwal komaru dehusban terus yang asam sih jadi samsiah yang notabene disebut masehiyah wal komaru disebut komariyah terus kita sebut hijriyah jadi tahun samsiah itu ya aine kahanane tahun sing dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo kok terus hawangane kowe wong barat ya mboten. Kita sendiri Quran ngakoni na asyamsu wal qamaru terus. Mulane ana ayat la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar karena samsun itu untuk menyelesaikan putaran nunggu sekian bulan. Nah, qamar tiap bulan selesai. Makanya la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar matahari enggak mungkin iso nyelip qamar karena qamar cepat menyelesaikan apa manazil manazilnya sementara matahari lambat dalam menyelesaikan itu. Jadi ya podo samsiah ya Qurani komariah ya napa Qurani tidak nasional betul. Tapi nak cara bahasa wong awam ya yes. Ibu nasional. Nah biasanya orang milih bahasa nasional itu tawaduk. Anggap bae wong sopan. Ya kemungkinane loro tok sopan ora paham ngomong. Ya tapi kan wong Islam wajib husnudzon, berarti pilihannya sopan. Ida tamat sakana likane cecekelan sopal ami wong awam bima dhabin lan siji madzhab. Lazima mung kewajib wong awam apa muwafaqat uku punya topi iku madzhab. Wa illa lazima tamadzub bima dhabin muayyanin nal arba'ati lawinda rakaliyani arba. Jadi wairiha itu bukan karena mereka enggak bisa diikuti kayak Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, tapi karena tidak mudawanah. Ingat ya, karena tidak apa? Mudah. Nah, jadi tidak mengurangi hormat kita sama Sayyid Ja'far Shadiq, sama Sayyid Zaid, sama beberapa orang top kayak siapa, Dawud apa? Al-Dohiri kayak apa ya, karena tidak mudah. Jadi kalau iso misalnya, aku kawin tanpa wali, tanpa syahid, ngaku madhab Dawud Dohiri, lagi apa di kitab? Mau nangono syarat yang kamu tidak tahu. Mohon belah terus, lalu ini ya, summa lalu. Mongko itu berhak kedua wong. Wa in amila sanajan to wis tau nglakoni sapa wong bil awali lan madzhab sing awal al intiqalu tai pindah niku mutada muakhare lah dadi sumalahu setelah dia memegang satu madzhab dia diberi hak al intiqalu utawi apa in Dikol pindah ila ghairihi maring liyane mazhab awal bilkul liyati kelahan total. Jadi banding setir total. Au fil masaili utang ing dalam beberapa masalah. Tapi bisarti Allah ya tatap ba'a. Kelahan syarat yang to orang golek-golek sopa wong arruh kosok ing enteng-entengan tok. Jadi indikol mazhab mau golek apa? Singgam? Gimpang. Biaya kuda gambar itu ngalap sopo wong mingkuli madhabin sangi sabar-sabar madhab bil azali kan yang paling gampang minhu sangking madhab. Nah itu fayaf suku mongko fasek sopo wong bihi kelawan ikilah al akhdu bil asal alal aujai ngatasi kaul sing luwin bil wajan. Jadi kamane pecundang inti kon madhab boleh misalnya lungo lagi 5 kilo wis di emak. Wah aku anu madhab malik misalnya. Wah kan mutlaku safar wis semua. Jadi ini kalau ngomong terus lungo ini ngembal wis jamak. Tapi bareng wudu esret-esret sok sah ada madhab sapi. Kalau dari Imam Malik wudu itu wudu dikosokin arah kosokan gak sah. Dari Imam Malik majib no wudu nya gini dong kosokan tadi. Tapi Imam Sapi gak cukup saya lanul ma alal akdo cukup banyu milih nih anggota wudu. Nah tapi dari Imam Malik wajib dal. Tapi kalau nanti mikir lami tentang madhab wasil piye kang ya, podo ngalime terus gurune podo, jadi aslinya aku podo aja. Saman saya kira ngono ya, niki penjelasan saya. Imam Syafi'i ku nyarat no saksi nikah itu mau loro, berarti nak kue nikah itu mau wali, saksi loro, paham ya, wis cukup. Kan zaujah tidak harus hadir di majelis kan, karena zaujah tidak termasuk rukun nikah wis. Berarti kan neng acara itu mau cukup pong piro, zauj, wali, dua saksi berarti kan iso mung cukup wong papa. Tapi Imam Syafi'i piye-piye ya wong alim ya guru Imam Malik ku gurune tapi Imam Syafi'i darane opo lucu walimatul ursi ku nganakno sunnah tapi sing diundang wajib teko. Lah wong diwajibno teko ning acara nikah ku kira-kira sing dadi isaah ta ora jek jawab. Lah iya ku gayane ra cocok tapi kan ya padha wae min miskatin wahidah paham ya. Layo ramajib no isa, atau majib no wong teko. Kira-kira dadi isa atau orang. Layo lah deh. Layo macam tunggal guru, tetap wong podong solai, podong ngalim. Ujung-ujungnya podong. Imam Malik orang nyarat no seksi, tapi majib no. Layo ibu yute seksi ya lah. Faham gak? Podo saya kira dalku rumah no. Orang Hamdani mesti raih, orang ratau mikir suwi. Nah, kalau kan harus mikir suwi. Buatan maksudnya orang perkara orang alim, mesti ratau mikirkan sibuk ekonomi. Mau kudus kan gus jigang, jadi dagang ya pikirannya. Nah, kalau kan gus rembang, jadi kira jigang. Orang jigang kayak adik ini. Saya kira nggak nonton. Enggak kira nggak nonton, praktek. Imam Syafi'i enggak majib no dalku, orang majib no kosok anak. Iya, kira. Tapi majibno ora ono mani on sing yamna usulal ma. Paham ya? Di anggota tubuh gak ada mana sing bisa mencegah usulal. Artinya apa? Wong Syafi'i nak barko sawah pe wudu. Lempung sing nemplek dilangi. Misalnya bar batik lilin sing nemplek. Mergo iki kok yamna usulal ma. Ya podo ae ora majib nodalku tapi pastikan enggak ada maneh. Lah Imam Malik majib nodalku ya ben ra ono maneh. Ketemu to ora? Ketemu to ora? Ketemu. Paham? Mikir yo, paham di hamdani. Jadi kecik kagak wae. Dadi mazhab nak mbok angen-angen niku lho kula niku termasuk napa nggih? Termasuk manjen kula wis bakat ya, bakat dieling no pangeran. Menawa baru kaya buyut-buyut wong buyut di Amerika. Kula niku nate wudu nggih biasa lah wudu. Kula kan biasa sikatan, nggak sikatan kan spodol kula kata terus sing ngawur kase wong kiai kan repati bener nak sikatan. Singkat cerita odol saya itu jatuh di kaki. Jatuh di kaki karena saya madhab Syafi'i, karena mungkin kesusu atau apa. Bar sholat itu ternyata jirim. Odol yang tadi jatuh itu berbentuk jirim. Bukan akar, tapi apa? Jirim. Jirim itu fisik. Sehingga barang tak kletek itu kena, hamdan. Nah, akhirnya aku sholat, ya ada wudhu lagi. Ya. Terus aku lagi, ya Allah. Barokah Imam Malik, majib nopo, dalku. gara-gara aku mau pas wudu gagalku, odol sing ceblok mau membentuk jadi apa? Jirin. Umpama aku tadi baso sikile iku kok dalku kan enggak mungkin ada kejadian jirim. Paham sing maksud? Semenjak iku kula ikrar mbek madzhab Imam, ya dalku-dalku lah piye Imam Malik guru ne Imam. Jadi ini pengalaman. Ya mau bakat. Wong nek bakat ulama, ya ngalami ngono. Para bakat itu ya ora dalah. Maksudnya bareng ngalami terus aku eling, ya bener Imam Malik, pancen dalku iku ten. Lo coba misalnya sampean barko sawah langsung wudu gak dalku. Jebule barang wis bar sekian jam kok delok jebule lemah mau nemplek bentuk jirim. Kalau gak bentuk jirim kata Imam Syafi'i kan makfu ya. Atar. Paham ya? Nah, atar kan makfu, tapi kalau jirim kan ndak. Mungkin gak potensi seperti itu. Mungkin kan barang bar salat zuhur jam 2 kok delok lho. Kok ana tanah ning kene kok garing, bareng dikletek kena. Itu kan berarti bentuknya apa? Jirim kan? Itu korban tidak apa? Tidak dalku gitu. Paham ya? Andai kan dikosok-kosok kan mesti kok bentuknya lah gak ngarah jirim. Paham ya? Nah itu keramat Imam Malik. Jadi, tapi Imam Syafi'i orang kena disalah no. Orang majib no dalku tapi manusia kon memastikan gak ono manek yang na'u usulah. Artinya kan menang-menang yang muni dalku. Tapi gak ngaku Imam Syafi'i. Jadi orang yang berasa, tapi kira-kira podo, gak jawab. Aku ngetok nak kabeh aku ala hudam mirobihim, kabeh aku ala hudam mirobihim. Jadi aku gak ada, orang alim gak kembar. Tetap pola-polanya. Orang alim sih juga wibawa, bin santri aku wedi, nak wedi aku di akhlak ya apa. Orang alim gak kula milih rausa wibawa, bin komunikatif. Komunikatif dari anak santri faham ya apa. Asal niate ikhlas tetap ada. Cerepot itu wibawa nutupi goblok gila. Itu perkara. Itu perkara. Maksudnya, wibawa wibawa berakonangan. Goblok gila. Itu modus nanti. Kenapa? Kategori ini modus. Ini buat tengahnya. Ya, oke. Yang kelapaan yang ini. Itu modus. Enggak. Asal niatnya baik itu tetap ada. Ya ini dari sekian analisis pun kalau terus nari. Terus budi bang, jadi sumalahu wa in amila bil awali al intikal ilahuri bil kuliah au fil masail besar di Allah ya tatap baar ruhos. Nah kalau dia tatap ruhos maka hukumnya fa sen. Wa fil khodimilan ikut tetap ing dalam kitab khodim anba adil muktati nasang sebagian wong sing hati-hati. Utawi ana dawuh al aula liman uktuliya bi waswas. Jadi wafil khodim khobar muqaddam terus al aula niku dadi mubtada muakhar. Dadi jumlahe kabeh lafat al aula sak mengguri dados mubtada napa? Muakhar. Wafil khodimilan iku tetep ing dalam kitab khodim anfa di mubtadin sanes bagiane wong sing banget telitine. Utawi ana dawuh ngene, al aula te sing luwih utama liman kedhi wong uktuliya kang den coba sapa man bi waswasin kan waswas. Liman uptulia bilwasal aula iku al-akhdu iku ngalap mengambil bil-akhofi kelan kaul sing paling ri ngan warruhosi lan kaul sing maringi gam li ala esdada supaya ora tambah sopo wong tambah waswase fayakru jamu kau keluar sopo man anisari sangga sara kaya wong-wong ngamen was-was takbir nganti nyampeni wong pinggiri mergo ngepas noni muya kembali pinggiri disampeni tapi jubli oportunis bareng imami rukuk langsung dadi. Iya, gue sih tuh oportunis. Padune mau nambahi sarokaat ya, kan? Was-was kok. Ini gue jenis jigang, perhitungannya dagang. Lah, yang mulai imam mau tuh fatih, Allahu Akbar. Ije, mau tuh wat duha, Allahu Akbar. Bareng imamnya rukuk, jadi. Niatnya apa? Ben ora nambahi sarokaat. Iku perhitungan dagang, tapi perhitungan sholat. Akeh sing lakone. Akeh to. Iku was-was asli ta modus iki? Ono was-was asli kudune kan justru imam wis rukuk iku panik malah gak dadi. Normale kan ngono. Tapi kok malah dadi. Mergo dekne diperhitungan. Iki nek gak menangi rukuk nambahi. Dadi ya. Hati. Iya to. Lha dikonco ustaz riyen, ya mun guru ten sarang pun guru. Wah, was-was. Sampai muridnya saking kurang ajarin mendingin. Agar Pak Iku ngimami. Ngimami itu musola, musola pondok. Agar Pak Iku ngimami. Ayo, udah ngopi sih. Kok bar ngopi, nanti sarokohan takbir lagi. Jadi, muridnya udah kurang. Aduh, ustad tapi wajar dia ustad. Suatu saat, pas Gus Ma'ruf kapundut, dia ini sholat Jumat itu ngeratan tiger aku. Wah, kenapa itu nih? Wah, sem jejer Gus Pak. Kadang jejer aku, ah takbir anda ini, awas. Jadi kula mau takbir, ah takbir anda ini. Mau konco kula banyak nih. Para santri ustaz para kula kan konco, akhirnya takbir. Oh, wah, akbar, langsung jadi. Tapi tak segar. Bisa ngono aku. Barang para salah, apa? Ngamuk-ngamuk. Sholat di surah ini Gus. Jadi nak wong sing was-was niku gawe sinten sing aran muen niku apa al-akhdu bil akhaf war rukhos li alla yasdata fa yakhruja anis tadi wong was-was yang beli pite iki wah dijeni hulkum wis ketok to wah dijen wah kira sak ndasek ngilang mantep lah kan lho. Jadi serah ada perdebatan. Ini Scott Ulfung ke Madijen. Nanti dasi coplok. Saking was-was ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Udah tidak titik ewan nyorong. La waliditihi. Ewal awla liditihi. Waliditihi lan utama kanggo wong sing wali ane. Kuktulia biwaswasin. Wong sing rapati was-was. Al-akhdu walidithi al-aula lidithi al-akhdu iku ngalap bil askoli lan sing weber niku nambuk atofno ya tapi nambuk gawe terkait mustaqil ya walidithi lan iku kedhiriane wong waswas al-akhdu te ngalap bil askol mitra sampeyan sementing paham enak ndi di atofno apa mas gawe terkait dhewe nambuk atofno berarti wal-aula lidithi ku al-akhdu bil askol. Tapi nak buka terkait mandiri, waliditi hilang iku kedhiriane wong sing uktulia bebas wasin alap dute ngalap bil askoli kelawan kaul sing berat. Li ala yang berusia supaya orang metu sopo wong ane ibah hati sangin gawe gampang. Ibah gawe wenang mana nih gampang. Wih, jadi misalnya ono wong rawas-was. Nak sholat itu tukang nyepelek no. Ya iku kudu nganggo kaul sing askol ben rodok khusyuk. Ya kalau dikonco, itu apa takbir itu tidak melaku. Alasannya ayo orang sholat. Barang baru lagi mandek. Gitu. Jadi apa melaku. Allah itu tidak melaku. Barang baru lagi mandek. Itu kaya orang ada problem. Ya maksudnya ya terlalu. Kenapa? Terlalu. Ya itu butuh al-akhdu bil askol. Orang yang tidak was-was itu ya al-akhdu namo bil askol. Jadi dia engkau kesana itu tahawun bil ibadah. Kesana kok nyepelan apa? Nyepelan apa? Ibadah. Bon, itu syarat satu. Sekarang syarat kedua. Wa alla yulaftiko. Lan arf yento orang nyampur aduk sopo wong talbek. Baina koleni antarane kauluru. Saya tawalla tu ingkang kalahirno minggu masangin koleni. Apa haki koton apa haki kot murkabatun kang tersusun. Sing layaku lukang orang ucap dia klan haki koh murokaba sopo kulun saben-saben siji minuma sangya lima amen. Jadi dia melakukan satu talfek yang akhirnya dua imam itu akan nyemprit itu pasti batal. Ya, dua imam akan nyemprit kalau itu apa? Batal. Misalnya gini, riwayat hadis yang sampai Abu Hanifah ketika ada orang pegang dakarnya. Saya ulang lagi, ada orang pegang apa? Itu riwayat yang sampai ke sebagian orang Hanafi. Kamu tidak usah ngulang wudhu. Innama huwa bat'atun minka. Itu kan bagian dari tubuh kamu. Terus kue wudhu nyekel dakarmu. Alasannya madhab Hanafi. Tapi bareng mas furoksi. Kue mau jawil tok. Anut madhab. Syafi'i. Paham ya? Padahal cara Abu Hanifah. Sing darani mas furoksi. Itu minimal itu kodru nasiyah. Nyata nus. Delok kulon. Cara madhab Hanafi memang fasul rosi itu ada di sini. Mereka Allah dawuh ngusap ndas. Jenenge ndas itu ya kudu mayoritas. Nah sidik jenenge jawil loh. Jawil. Nah. Berarti kan Imam Syafi'i nyemprit batal mergo nyekel zakar, paham ya? Imam Hanafi nyemprit wudu merasah mergo ora masuk qadrun nasiyah. Sekadar semua kepala. Berarti dua imam sepakat wudumu batal. Sisi tok nyemprit mergo kowe nyekel zakar, sisi tok nyemprit mergo masuk roksimu gak sah. Berarti kita terus melok sapa? Maksudnya terus kowe melok. Paham ya? Itu pasti gak sah intikal yang begitu. Karena pasti kowe misalnya Mas Kurok CCT. Lah kok ngono, Cung? Anu jenengan Mbah Syafi'i. Tapi bareng nyekel zakar, anu jenengan Mbah Hanafi. Imam Syafi'i ngamuk, tapi cara itu. Gak sah yang wudu nyekel zakar. Sing gak paham aku ya rasa Mas Kurok simu ini. Mesti kan prono dua-duanya nyemprit gak sah. Meskipun analisisnya yang satu memasalahkan Mas Kurok si, yang satu memasalahkan maksud zakar. Tapi kan dua-duanya nyemprit gak sah. Ya. Jadi jangan sampai ada talbek yang kira-kira dua kaul ini menfonis nggak sah, paham ya? Nah, itu jangan ada talbek seperti, paham ya? Jangan ada talbek seperti. Wafi fatawi syekhina, lan iku tetap ing dalam fatwani guru kita. Ini aku maksudnya Ibnu Hajar al Asqalani. Uti ana dawuh mangkol lada imaman fi mas'alatin. Man desa bane wong kolada iku anut sapa man imaman ing siji imam fi mas'alatin dalam siji masalah. Lagi imam mau kewajib ing man apa aya jriya ing yen to lumaku sapa man ala qodi ya ki madzhabi ing ngatasé konsekuensi. Nah, iki ono maknane tatrapane madzhabe imam. Nggih qodi iku bahasa kerene apa? Segala konsekuensi. Nah, iki ono maknane tatrapan. Tatrapan maksudnya ngene, kaya kitab tak kenekno kan terus ketemu. Nah, berarti ini ya tatrapan deh, maksudnya ya ndak angin tok ini. Jadi tatrapan itu ya efek apa? Efek konsekuensi nah terus ya. Fitil kal mas'alati enggak mengkono-mengkono masalah wa jami'i malan yajriya ala jami'i ma sekabiane perkara ya ta'ala kon hubungan apa ma biakan masalah. Misalnya ini fa'il jamu mongko wajib man ing wong in kharofa kang mengos sapa man apa aslet sapa man an ainil ka'bati saking sentenge ka'bah. Wa sallallan salat sapa wong mau ila jihadia marang mu arai Ka'bah. Mukhalidan krana anut atau kali krana anut ya Abi Hanifah ta marang Abu Hanifah maklan kan paman. Fa yalzamu mani nakharufa apa sing wajib ayam saha yang to basuh sapa wong fi wudhuihi dalam wudune man minar rosi sanging sirah qadra nasiati ing kadar sak mbon-mbonan. Jadi cara Abu Hanifah sebuti masuk rosi ku minimal sak mbon mbon-mbonan itu ya cara kudus. Sak enten iki. Napa niki lho jenenge apa? Maksudnya kabeh bon-bonan kabeh kudu tiba orang main jawil kan. Nah cara mazhab Syafi'i kan oleh main jawil. Cara Imam Syafi'i ku sa'rotun wahidah asal lam takhrus min khadir roksi itu sah. Kecuali rambut keliwiran itu rasa. Jadi rambut itu mbok keliwir. Keliwiran itu nganti keluar songko si sirah terus mbok julit pucuke itu rasa. Paham ya? Mergo keluar songko batas sirah tapi nak rambut dek kados kula ngeten iki mbok sitik didudet dulit nggih. Sah, mergo cek keceluk sirah. Tapi nak cara Abu Hanifah gak jenenge sirah ya mayoritas. Mosok sirah kok dulitan. Nah, mlane. Lah saiki misale ana wong salat ning pinggire Masjid Haram. Wis karuan Ka'bah iku ketok tapi ndekne iku ora ngepasno ning Ka'bah. Cuma dikira-kira tok. Berarti ndekne anut adabe Abu Hanifah masalah kiblat. Tapi wudune anut mazhab Syafi'i. Tapi nah mesti Abu Hanifah kan darani salatem batal. Lah kok batal, Pak? Lah wudune jawil tok. Jadi Abu Hanifah batal mergo perkara wudune jawil tok. Sing Imam Syafi'i salatem rasa, wong ana Ka'bah kok ora sinten. Paham ya? Berarti dua imam sama-sama mengatakan batal. Paham ya? Yang satu nyoal kiblatnya, yang satu soal masur rasinya. Tapi kan tetap semuanya nyemprit batal. Paham ya? Nah, jangan sampai ada talfek yang demikian. Paham ya? Soal ini. Saya terang. Masih ada. Di murid ini ini ujian. Ujian. Jadi kiai ujiannya macam-macam. Nah, cara bangun. Kiai latihan. Latihan, jadi murid itu mana? Saya cerita bangun paling saya kenang tentang jadi kiai itu sih. Kiai itu latihan, aku ya tahu, kebodohan itu tahu. Jadi ada anak itu nak perainan itu gak mulai. Nah, bangun pertama latihan kiai itu ya diapresiasi. Kok pinter jadi perainan kok gak mulai. sempat di hatinya itu memuja. Barang kita takut, jom, kena apa ke perintah ramu mulai? Lah, anak rumah malah kan ngarit, bang. Jadi, bang, tiwas meh tak alam, jom. Ya tentu tidak semuanya, tapi ini kan cerita. Jadi kalau Hamdan ini ngaji kan orang mesti niat dulu ilmu dibangun ngomah sumpek. Iya kan ngaji hiburan, jadi ngomah sumpek. Jadi ada dulu ilmu ya orang mesti. Nak dulu ilmu ini kan, seduruh ngaji di sini ini. Sesuk gue sebab mau coba di sini ini. Sarai di sini ini, jadi bisa ngontrol. Kalau pulau ini jadi dulu ilmu tenang. Kalau badai ngaji, masih pulau sekecelok alim, tiap yang ngaji pulau di sini. Bahkan saya itu sinau kitab aslinya Mu'in. Mu'in itu kan ngutip dari kitab Tuhfatul Muhtad. Karangannya siapa? Ibnu Hajar apa? Al-Haitami. Makanya kitab I'anatut Thalibin itu penuh dengan takbir Tuhfatul Muhtad. Kalau beliau nyarai Mu'in kalau nyuwun sewu kesulitan atau takbirnya Mu'in agak bulat, akot, komentar beliau kan wa ibaratu syaihihi kaza. Makanya beliau berani komentar. Harusnya lafad walau kafiron ini dibuang. Koyetnya tidak seperti, goyahnya tidak di kalimat itu, goyahnya walau kafiran di kalimat ini. Kama fi ibaroti syaihihi, sebagaimana ibarat gurunya. Jadi beliau kalau ngeritik Mu'in mesti bersandar gurunya. Jadi ini raku alat. Wah ngawak ganggu guru nih. Nah itu saya kalau ngaji itu ya sampai sinau tufatul. Sehingga otoritatif, meskipun semua orang ya tetap potensi salah. Tapi kan lumayan, nak salah uang yang sudah begitu kan lumayan, 0,5%. Nah, kiai berdiamuk bojone mikir ekonomi, mikir dagang, terus wayang ulang, terus mulang. Wayang bagi modok itu. Barang roh makna ini, ngono yuk kena itu. Rauh. Cara kula ini sekali gak profesional. Gak ngergani ilmu. Saya itu belum pernah punya kitab satu. Saya punya ikhya itu ada 5. Mulai cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan Darul Fikr, sampai cetakan Darul Hadis Al-Qahirah, sampai cetakan Toha Putra. Jadi kalau ada takbir salah. Karena pikiran saya sederhana, aku kok nganti rafaham, kok aneh. Mesti ada yang salah takbir. Ternyata betul. Di naskah lain memang lafadz itu salah. Harusnya ada lah, ternyata enggak ada apa. Lah. Itu kan, ya kan cetakan, ya jenisnya cetakan ya, kan, ya manusiawi ya. Tapi cetakan misalnya kamu muji Darul Fikr ya enggak juga, kadang benar yang di Toha Putra. Saya itu punya ikhya kadang benar di Toha Putra ketimbang yang di Darul Fikr. Ya enggak mesti, makanya saya punya sekian cetakan. Coba sampean saiki pikir, takrib wis kitab kuno. Kitab kuno itu dhisik ngarang lak ya angel cek ditulis tanah. Iku wae Fathul Qorib. Ya Fathul Qorib sarah. Apa ya, kitab cilik ya takrib disare Fathul. Iku wae wa fi nuskhatin kadza. Berapa kali Fathul Qorib bilang wafi nuskhotin? Karena kitab cilik wis sering wafi nuskhotin, nah kitab majemuk wis 27 juz. Kok rantek wafi? Karena tadi apa ya? Nah itu kalau orang-orang alim itu memang punya kitab itu banyak. Dulu mbah-mbah saya punya, dulu ya saya janggal kitab mbah kok akeh sing dobel. Barang kula tambah tua tambah ngerti ya, memang dobel itu penting karena tadi kalau ada masalah ya bisa ngecek di maksudnya ulama profesional ya ini itu Hamdani sangger ngantuk kalau muridnya ya ora paham padha ora paham wis penak soalam cum yo ya bah contohnya keliru ya muridnya ora ras padha ora roe penak itu berkah betul. Ini agama gak ada cerita kan. Di saya wono mulang ora tenanan. Dadi wati ini lan wit alu. Wit alu ya. Mergo alif lam. Wah, muridnya ono sing alim tau ngaji kiai liya. Mbah teng kitab kula wit elu. Lah iya wit elu kena gua alu cuk. Wis kadung isin dadi. Kiai ini ku kan saking ramu tolak wal jaro di lan lawan. Oleh maca lawan. Terus muridnya ono Mbah, guru kula sirian kok muni walang? Lah iya dong walang saya ning lawan. Jadi kalau kiai gak belajar itu resikonya nak dia murid sing. Nah, saya itu takhadus bin nikmat. Mbah Mun punya murid saya itu senangnya bukan main karena tadi dari Mbah Mun ha. Wong iku dadi muridku kudu ngalim. Engko ora ana naji, ora ana kuwi ya kuwi isin dadi kiai. Kok alamat kiai barokah nek di murid alim. Terus beliau nyontohno. Ibnu Hajar Al-Asqalani alim ngono mergo di murid Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari alim ngono di murid Ibnu Hajar Al-Haytham. Ibnu Hajar Al-Haytham alim ngono di murid Zainuddin Al-Malibari. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di murid alim Sayyid Abu Bakar Sato ngaran Anatut Tolibun. Di murid Syekh Mahfud Abdur Musi singaran Khasiatut Tolibun. Pasya tutup musik di murid alim alama Mbak Fakih Mas Kumam. Ini Mbak Zuber, Abdul Bahmun. Karangannya dia kata, Mbak Zuber karangannya kata. Mbak Zuber alim di murid Basya Al-Mahfud. Bisa ngarang Tori Kotul Fusur. Ya kalau coba, di murid Hamdani itu coba. Makanya ini kan. Jadi ini kalau ngomong, jadi ini pantas. Jadi ini kalau kuat, insya Allah jadi wali. Di coba. Zakaria Al-Ansari sing kecelok Saiful apa? Islam. Lha kuriyen yo ora patian. Dekne termasuk orang yang alimnya itu terlambat. Dekne ku gara-gara nganggo jubah, Pak Ali ceritane. Saman delok teng kitab-kitab manakibnya saya kan nganggo jubah. Terus dinyek pas liwat ning Al-Azhar dinyek, ambek dibuli ya terus saiki. Gayane kok Syekh Azhar. Pasti gaya-gayanan. Yo Hamdani lho kok. Ya anak-anak itu gaya-gaya itu sinya gaya ini. Dia mantap, tersumpah. Fawawo, saya akan seperti itu dan akan mempermalukan Anda. Maksudnya mempermalukan sing gojot. Dia seru wakam terus jadi alim alamah, jadi Syekhul Azhar. Dan itu dia terus ngemak. Jumlah dinya itu penting. Makanya kan atanya itu juga gelol nih. Nama-nama terus. Nah suatu saat, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu ditanya. Wong kok alimi nganti kok jenengan resep piye? Jawabane ku lucu. Niki eling-eling kula apal tekene, menyang kula apal. Aku ora alim alam piye dukit tu bena hajaro ini. Dukit tu digebek ingsun, gebek ku dibenturno. Bena hajaro ini antarane watu loro. Watu loro ku ndekne nek ape mulang iku yo ngaji mbek Ibnu Hajar Al-Asqalani, sing nyarai Bukhari jeneng Ibnu Hajar Al-Asqalani sing aran Fathul Bari. Iku gurune Zakaria. Berarti apa ngaji ya sinau, mereka gurunya sering ngongkat moco, moco Zakaria. Jadi apa ngaji itu sewi nau. Kayak Hamdani ini ya sinau, tak kon moco kira-kira. Sing puasa dan Ramadan mau. Paham? Nah dia ini apa mulang, jelala pas jadi kiai, di murid Ibnu Hajar Al-Haytham, wali mepot. Apa mulang ya sinau, beti konangan muridnya. Nah kayak pulau kan rapati konangan. Jadi, Ibnu Hajar ngasih dia, wes alim alama, wes iso nakriri. Akhirnya dia nape mulang yo, sinau. Mulan dia takut, wong kok alim mengun, bangunnya orang alim dia. Apa yang ngaji be guruku yo, ngedek. Akhirnya aku sinau. Apa mulang muridku yo, ngedek. Mergo muridku alim. Mulan disebut dukik tu bena Hajar ini. Aku digebek watu luru. Dilalah jenenge gurune Ibnu Hajar, muridnya yo, Ibnu Hajar. Ya, sing guru Ibnu Hajar ala sekolah ini murid Ibnu Hajar Al-Haytham. Nah, saya ini kan gak kayak Hamdani maca primbon pesolatan. Santrine mbek kulo ayo cah cilik-cilik. Ya aman. Keliru yo ora roh. Malah murid takut pelajaran apa kok kitab iku duka, Pak. Ora perlu persiapan mulang ngono iki. Jadi syaratnya wong alim itu di guru alim, di murid. Wah, mesti nyorot. Tapi baru kayak nyorot itu sama tak cerita ni Bazuber, ibu alim-alim uang sarang abe bang. Ibu nape mulang di sini? Mereka bahasa hal mondok sarang gue salim, gue salim. Isom mau kita, isom nakriri kita pi guru ni. Mulan Bazuber usen, aku diburu alim, diburu tak. Bahkan ketika Bazuber ngarang kitab Al-Qola et Al-Uliya, usen kau nasi Bazuber bahasa hal. Ada bahasa lu murid tu. Mak kayak Said Muhammad, dia murid Gus Naji. Gus Naji mau Mekah gue salim. Kata kalau beliau mau nasi kitabnya kadang mutus siapa? Gus Naji. Lah guru-guru ngono gak mriyang lu piye? Lah aku mulang ning kene wong Hamdani mriyang piye tenang ae. Santai. Ayo, kamane susuk-susuk sama. Ya ya. Niku mawon kula tetep sinau mergo regani ilmu napa? Jadi misalnya saya mulang mu'in, itu seringnya saya juga baca kitab Tuhfatul Muqtad karena itu redaksi asli yang ditiru Mu'in. Nah kadang niru Mu'in itu tidak pas sehingga menyulitkan Said Abi Bakar Sato sebagai pengarang Ya'anatut. Makanya Ya'anatut Talibin kalau mengurai Mu'in mesti harusnya takbir tidak demikian. Mbok Yao beliau itu mengikuti takbir gurunya. Apa? Gurunya. Ini saya beri contoh ya. Kalau satu belok, tak wajak no. Ini sampai ngerti. Hanya ngerti kalau omongan saya itu asli. Original. No? Original. Ini misalnya gini. Ini di takbir Mu'in ya. Fa'in walla sultanun walau kafiron. Audhu syaukatin wairahu. Beliau Mu'in ini yang ngendikan ada kata walau kafiron. Saya baca di sarannya. Nanti bisa dilihat kalau setelah pulangnya masih di babul qadha. Kauluhu walau kafiron. Lam yadkur hadhil ghayata fit tuhfah wala fin nihayah wala ghairihima. Matir lam yadkur, lam yadkur syaikuhu. Yaitu Ibnu Hajar apa? Al-Haytham. Saya ulang lagi ya. Ini yang takbir di Mu'in ya. Fa'in walla sultanun walau kafiron. Ada ghayah walau apa? Itu dikomentari oleh Iyanah. Lam yadkur hadil ghayata fituhfati wala fin nihayati wala ghairihima. Wahia muskilatun. Iti sultanu istarotu fihi ayyakuna musliman. Wa amal kafiru falatasihu saltonatuhu. Walatan akidu imamatuhu. Mu'in juga manusia. Makanya kadang Nyun Sewu kemarin ada oknum ya. Ya oknum ya. Ada orang Nyun Sewu yang membolehkan gubernur DKI itu apa? Ahok zaman itu ya. Padahal non. Itu karena baca hanya Mu'in toh. Di situ sultanun itu ada kata walau kafiron. Jadi pikirannya terus kalau kafir boleh. Gak ngerti takbir walau kafiron itu dikritik oleh Ya'anah gitu. Paham sih maksud? Nah Ya'anah karena sebagai junior, apapun alimnya Said Abi Bakar Sato itu junior. Kalau meritik Mu'in itu ngaku guru nih. Jadi aman nih. Paham ya? Mulanya Hamdani supaya nak dendam mbak aku. Nak ngeritik aku, kong coro bahmun ini. Nah, nanti tak warah itu supaya nak ngeritik aku. Caranya aku, coro bahmun ini. Tapi publik tentang bahmun luar aku di Bang Hamdani aku yakin. Paham ya? Jadi dulu sampai ada takbir apa pemimpin boleh kafir itu karena bacanya Mu'in ada takbir. Fa'in walla sultanun walau kafir. Nah padahal takbir walau kafiron itu Nyun Sewu dikonter lah cara bahasa saiki oleh kitab Ya'anah. Gurunya tidak mengatakan demikian baik di kitab Nihayah, kitab Tuhfah dan yang lainnya. Makanya wahya muskilatun. Takbir itu, ibarah itu memus muskilatun, problem. Idi sultan istarotu fihi ayyakuna muslimah. Makanya saya mohon lah kalau Nyun Sewu siapa saja yang menekuni ilmu itu sinau lah. Sinau lah. Apapun ya kita ini wong sinawe mungkin salah pemenerasinya. Makanya saya itu apa ya, ono wong alim rasinau terus mulang saya naik di pemenerasi nutupi khusyuk itu serata tegur. Bahaya, nanti fatwa ilmu itu butuh akurat. Akurat itu ya dimulai dari banyak mukobalah apa, banyak apa? Mukobalah. Itu saja kita masih potensi salah. Tapi kan lumayan kalau baca sekian perbandingan kan lumayan. Kamane cara aku tangi turu mulang Mbak Hamdani ratangi turu macane kan banyak. Ya karena tadi penting ilmu itu kan butuh malaka, butuh satu malaka. Ya, malaka itu terbentuk kalau banyak baca. Jadi kalau pas baca Mu'in walau kafir kok aneh. Nah, contoh kafir mana ada ulama mengesahkan pemimpin. Ternyata tapi Mu'in juga gak salah-salah amat. Mu'in itu mungkin kepikirannya, ini kata yang bilang Mu'in, kan Sarah gak hanya anak, ada juga yang bilang Mu'in. Mu'in pas ngendikan walau kafiron itu dia gak ikhtiari. Gak ikhtiari orang karpe dewe. Orang karpe dewe dia ingat satu daerah yang kebetulan mayoritas non-muslim. Karena beliau sendiri kan orang Malibar, orang apa ini? Jadi dia pas ngendikan itu spontan sebagai fardul masalah, pengandian masalah, bukan fatwa hukum. Paham ya? Paham ya, jangan salah paham ya. Tapi kalau fatwa hukum tetap pemimpin kafir itu tidak boleh. Fatwa hukum loh ya. Tapi kalau ada kejadian, misalnya Anda hidup di Singapura atau hidup di Thailand, mau tidak mau kan tahu-tahu pemimpinnya sudah non-muslim lah. Mu'in pas ngintikan oleh kafiran itu karena terbawa di satu suasana ya. Jadi makanya yang bila Mu'in ngintikan, itu bukan fatwa, tapi fardul mas'alah, apa pengandaian. Tapi lagi-lagi ya tetap buta sinau. Ya, rohmono nak rasinau terus piye. Oh, eling-eling. Dukit tu bena hajarainya. Dukit ketu Baina hajar ini. Aku orang alim dia digebek waktu lu. Aku apa ngaji sumpah. Gara-gara guruku alim alama simpan moco aku. Aku apa mulang ya sumpah muridku alim alama. Nah, aku salah konangan. Mana akhirnya ditek di negosi sini sini. Syekhul Islam Zakaria. Tapi barokah itu jadi wong alim alama tanpa tanding. Sampai untuk gelar Syekhul Islam. Alhamdulillah ini kan Syekhul Masalah. Orang Syekhul Islam tapi Syekhul Masalah. Masalah apa itu? Dengan istri masalah. Ngimami masjid masalah. Apa diangkat guru? Masalah. Pemuda jadi ketua MUI tambah masalah. Pun lo terus nol. Wa alla yasila lan arab yen to ora mili min badani saking badane wong badal wudhuhi sause wudhu apa jamun ketek wa malan perkara asbah kang dipane apa ma dari kae mungkon-mungkon kok. Wa ila kula mun ora kanat wong kono apa salat salate wong batilatan ku batal ditifa fil madzhab ini kelan kesepakatan madzhab loro. Kaya tapat ton mongko becik cerdas sapa wong di dalika krama ikilah masalah. Jadi gampangane aja geman intikal madzhab sing kira-kira dua imam menyemprit sama-sama ba tak, meskipun sisi batalnya beda, beda-beda. Ya tadi misalnya Abu Hanifah mengatakan batal dari sisi karena maskurasinya tidak sempur. Nah, Imam Syafi'i menyalahkan karena kiblatnya tidak sempur. Tapi kan siap dua-duanya nyemprit. Batallah, jangan sampai intikal madhab yang seperti itu ya. Jangan sampai intikal madhab yang seperti itu. Tapi itu ya sudut pandang. Nanti ada beberapa ulama yang tidak seketat itu. Ini saya baca ya tadi yang monggo disemak tentang fotokopi. Itu di kitabnya Mbah Mun dan saya pernah ngaji kitab ini. Saya pernah baca khatam, juga pernah belajar. Saya ngaji sama beliau ini berkali-kali. Termasuk kalau saya iskal ya saya tanyakan karena memang bukan karena saya apa-apa ya. Karena memang saya diberi hak ya, untuk tanya, untuk Mun kebagian ya. Mun, saya fotokopi Mun kebagian ya. Ini ku tentang kitab Mbah Mun, tentang kitab ya ini dari kitab Al-Ulama Anjad gitu. Nah, ulama ini benar nih? Tiga benar? Tiga tujuh. Ini intikal madhab dalam cara pandang Mbah Hasyim Asy'ari. Belum wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alama Muhammad Hasyim Asy'ari. Mu'asi sunnah dunia. Sudah tahu ya kita sanadnya yang Mbah Hasyim itu gurunya Mbah Karim. Mbah Hasyim pernah ngaji sama Syekh Mahfud apa? At-Tirmidzi, sama Pak At-Tirmidzi ngaji sama Sahibul Anak, Sayyid Abi Bakar satu, jadi jenis. Nah, nanti Mbah Hasyim kejenengan terserah lah, jelas jalur di. Jelas Mbah Hasyim di antara muridnya Bakar Nirboyo, Mbah Mun pernah ngaji Bakar Nirboyo. Atau Mbah Mun ngaji sama abahnya Mbah Zibir, Mbah Zibir pernah ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih sama Mbah Hasyim itu seangkatan, tapi Mbah Fakih ngaku murid, ya terus sama sampai saya makut. Jadi dulu itu ngaku murid itu kadang seperiode, cuma kalah. Jadi sebenarnya kayak Mbah Karim dengan Mbah Hasyim itu tidak murid kayak saya dengan Mbah Mun mboten nggih. Nggih seumuran, bahkan mungkin sepo Mbah Karim mungkin. Tapi karena Mbah Hasyim senior, dianggap apa? Guru. Yang benar-benar murid sebenarnya sama Sekona Khalil, sama siapa? Sekona Khalil apa? Mbah Karim. Jadi ya mirip-mirip kayak saya tentu meyakini Gus Nasi Gus Bab itu guru saya. Tapi kan tidak senyata kayak saya dengan Mbah Mun, paham ya? Meskipun sama-sama guru saya, tapi kan tidak senyata kalau. Jadi kemana Mbah Karim kalau sama Syekhona Khalil benar-benar murid, apa? Tapi kalau sama Mbah Hasyim dulu memang murid-muridnya Syekhona Khalil, setelah Mbah Hasyim alim alama itu udah ngaji lagi sama Mbah Hasyim. Tapi ya rodok koncor, jadi ya udah kecil-kecilkan ya. Ya kayak Hamdani kan ya muridnya Mbah Mun, kan sebenarnya sama saya kan setingkat. Sama-sama muridnya Mbah Mun Kang Ali kan ya muridnya Mbah Mun kan setingkat. Tapi terus gayanya ngaji aku kayak gitu loh. Nah itu semua gaya-gaya rentok kan. Ya kira-kira gitu lah kan. Kok angel temen nyontok ngomong-ngomong. Jadi dia nanti sanat ya iso gaya dia. Kola sekuna kime mun juga. Jadi setingkat kan sama saya kan. Langsung Mbah Mun kan berarti setingkat. Loh, kok udah rapet aja? Sembrono. Qala Syekh Al-Alama Muhammad Hasyim Asy'ari mu'assis sunnatul ulama rahimahullah. Fi risalati in dalam kitab risalah yaitu catatan-catatan Mbah Hasyim an ahli sunnati wal jamaati saking tentang ahli sunnah jamaah wa nasrati saati lan sange alamat kiamat. Waya utawi hadhihi risalah iku minta alifi wis tengah sanggung karang-karangane Mbah Hasyim Al-Qadimati kang dhisik qabla ayu assisa sadurunge yen to mendirikan sapa Mbah Hasyim tilkal jam'iyah asy-syahirah al-katsirah. Ya kita tahu Mbah Hasyim adalah teman dekatnya Raden Asnawi sini. Nah, malah kalau keyakinan saya Mbah Asnawi sini itu as-sanu minhu lebih sepuh karena Mbah Asnawi itu muridnya Syekh Nawawi Banten. Mbah Hasyim itu muridnya Syekh Mahfud Termas. Syekh Nawawi ketika kapundhut Syekh Mahfud itu baru umur 29 tahun. Jadi kira-kira kalau muridnya Syekh Nawawi itu rata-rata lebih sepuh ketimbang siapa? Mbah Hasyim. Paham? Makanya NU Kudus itu kadang beda dengan NU Jombang karena Mbah Asnawi itu biasanya lebih sepuh. Jadi cara beda Mbah Hasyim itu tenang lah ya. Ya tapi secara struktural organisasi memang yang Syekhul Akbar itu Mbah Hasyim. Tapi bukan berarti Mbah Asnawi itu terus kalah ya mboten. Karena memang lebih sepuh ya. Ya biasa lah kadang disuruh si kue gitu. Makanya NU-nya orang Jombang, NU-nya orang Lasem itu kadang beda dengan Mbah Hasyim. Bukan karena tidak sopan, karena memang kadang lebih sepuh. Jadi ya biasa saja punya tradisi ya pondok Sidogiri lah yang paling masuk. Pondok Sidogiri kan sering gak sama dengan NU. Ya karena Mbah Hasyim ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu ngajinya di Sidogiri kan sepuh. Sidogiri, makanya kalau beda ya tenang lah. Ya, tapi nak sampean kan ya rasa beda malah. Orang kelas ya. Mau saya cerita, jadi kalau ulama dulu beda itu memang kadang asan numin lebih apa? Sepuh. Ya mungkin lah seperti itu mungkin. An ahli sunnah terus waya minta alifihi al-qadima qabla yu'assisa tilkal jamia asyairah al-kabira. Yajibu wajib inda jumhur ulama ilmu hakiki menurut mayoritas ulama sing ahli tahqiq ala kulima. Yang ngatasi saben-saben wong lesa kang ora ana lahu kediman apa ahliyatul istihadi apa keahlian istihad al-mutlaki kang mutlak. Wain kana senajan ana sapa wong kok hasilah teman-teman wis ngasilo sapa wong badal ulumi ing sebagian ibrahu ilmu al mutabarati kang diwetung fil istiyati dan istiyat apa sing wajib takli du qawli istihadin apa anut dawe ahli istihad wal akh du lan ngalam di fatwa hum lan fatwa fatwane mustahidin li akhruja supaya metu sapa wong anut dadi takliti sangking perjanjian mukallaf merbitakli di ayyihim kelan anut salah si jini mustahidin sa'akar sopawang liqawli ta'ala fas'alu ahla zikri inkuntum lata awwalu majibna wang sirarroh iku takok fa'u jaba moko majibna sopawa ta'ala asu ala ing takok alaman ing atasi wang lam yaklam kang orang ngerti sopaman wang sirarroh wajib takok singroh lawa dali kau temungkono takok iku mirarki taklidun minong ko anut li alimin kedi wang sing a lawa wati khitab wajib taklid li alimin ko amun li kulil mukotokin. Jadi kenapa kita wajib taklid pada mustahid ben kecelok anut wong alim. Anut wong alim kewajiban sing diwajibno Allah ning ayat fasalu alladzikri in kuntum la ta'lam. Dadi ora kok sing penting takoke, sing penting anute. Dadi kon takok ben anut. Berarti anggere wong wajib anut. Nah, supaya anut iku kowe nek wis anut berarti keluar saka uhdatut taklid. Paham ya? Wajib bulan wajib pak ayahku nayan tau ono opo ikilah taklid ku aman. Iku am si soal yang dalam saben yang dalam pertanyaan opo yang kelima sangis kabinet berkoro layu lamu kang ora den kenali opo malik ijma ikrona isma. Ala anal amata yang saat ini wong umum kelam tajal ora gingsir di resa pahama di zaman sohab bawat tabiin. Qobla khudusil mukhalifin sedulunya terjadi ini ngomong sing tukang nyulayani. Wong aneh-aneh dong ya. Ya staf tu naiku mesti podo fatwa sopo wong amah al mustahidin eng wong sing ahli ijtihad wa tabiuna lan anut sopo amah hum eng mustahidin fil ahkam asyariah wal ulama alan do anut eng ulama kain aku mongko sak temne poro amah iki bagiru naiku kesusu sopo amah maksudnya kesusu cepet-cepetan ila ijab fa innahu mongko sak temne ulama fa innahu mongko sak temne ulama ibadiru naiku kesusu sopo ulama maknane kesusu iku langsungan ila ijabati soalih marin nyembadani pertanyaane amah miwiri isyaratin kelan lamun rangno isyara ila dikri dalili mar nyebut dalil walayan hauna lan ora nyegah sapa ulama hum ing wong amah andalika sing mengkono-mengkono ikilah dikri dalil nota soal miwiri dikri dalil miwiri nakiren kelan tampo keingkaran pakana mengkono pusaan ibu ijman dadi ijma alat tiba'il ami ing atase wajib anut wong amam bil mustahidi marin mustahidi wali anna fahmal amilan krono saktan pemahamannya wong awam minal kitab di wassunah itu sakitun itu gugur an khaisi itibari saking pasisi dianggap wong awam di pendapat lain kan radianggap mereka mesti ngeloyor mesti napa? Loyor gak jelas. Ilam wafik lamun ora nyotoki sapa fahmul ami apa fahmul ami abamal ulama i ahli hak ing kepahamane ulama ahli hak kira-kira kepahamane ulama ahli hak ala kabiri kang agung-agung ala khiyari kang pilihan-pilihan. Karena aku lamu tadi ini mengatakan sabun sabun sabun sing fit awal dari yang sing sesat. Iku ya bami memahami sopo muktadi akamu yang hukum yang tadi albatil atakan batil. Jadi ini yo minal kita bisa kitab wasunatilan sunnah wayak hudulan ngalap sopo muktadi akmin rumah sangin kitab lan sunnah. Jadi ini peringatan ke kulo jenengan. Jangan kira sidik-sidik wong sing muni sunnah rasul itu terus wong pinter ora, justru wong bodoh sidik-sidik muni kola ta'ala mbek sunnah ro. Tapi muhanut ulama akhirnya pacaran itu dalil. Dari lita arofu ya. Gak kurang ajar tapi pacaran jadi kola ta'ala. Manusia diciptakan lita arofu. Jadi pacaran jadi apa? Ta'aruf ya. Sembrono. Semparah meneh ini liberal, liberal itu darahnya agama itu bebas. Allah sendiri bilang la ikroha bidin, terus nganggep liberalisme itu Qur'ani. Sembrono darahnya. Padahal ayat terusan itu la ikroha bidin kota bayana rustu minal koyo. Orang-orang pemaksaan ini mergo kebenaran begitu nyata, begitu jelas. Sekarang sama tak bedai, satu tambah satu berapa? Jawabnya dua. Perlu dipaksa apa enggak? Tidak, karena sekaruan nah satu tambah satu itu dua. Jadi enggak ada pemaksaan karena li zuhuril haq. Banget jelasnya barang hak. Sehingga orang perlu apa dipek. Maksudnya ini mulai kroha. Bidin terus wakof. Amin. Jadi sepatu aja menengah sehat dan diri. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu lan ora wajib alal ami ngatasi wong sing awam apa iltizamu madzhabin tetapi madzhab fi kulli hadisatin ing saben-saben kejadian. Bahkan walawil tazama lamun tetepi sapa wong madzhaban muayyanan dia berkomitmen untuk ikut satu madzhab saja kamar tetepi Syafi'i rahimahullah yajibu ora wajib alih ngatasi wong alistimraru terus jadi Syafi'i. Ya, kayak tadi, kamu kan Syafi'i, tapi ketika tawaf dan bersentuhan dengan perempuan berarti tidak istimror alamat gadis Syafi'i karena kalau istimror nanti kita kepegang perempuan batal. Balik juzu balik wenang lahu ke diwong paling dikalu pindah ilamat jadi wiri maring madzhab yani Syafi'i wal amiyu tewang sing umum ala dikang lam yakun lahu apona unagurin bangsa iso angen-angen masjid dan istidlal walam yakra lano ramoto sopo wong kitabkan yang kita fikuru ilmat gadis yang dalam cabang-cabang madzhab idha kola ana Syafi'iun lam yuk tabar mengkora dan bilang apa hadha ikilah kaulul am. Kadalik halikoy mengkono-mengkono ikilah adamul ikibar bumujaratil kauli sebab mudik ini ngomong ana Syafi'iyun. Wong awam muni ana Syafi'iyun kan yura roh karbe, mulanya orang muktabar. Dan kepaya radio masyarakat muni Syafi'i yura roh Syafi'i, muni sadiri yura roh, muni naksabandi yura roh. Barno ngono. Sementeng orang milenial lah. Ya karena dia ngomong tuh gak tahu konsekuensinya, gak tahu apa. Misalnya orang awam kan sering bilang, aku melok toreko sadilia. Kan yo ora ro sadilia iku apa? Wong muni toreko sadilia kok ngeluh ya. Padahal khase madzhab sadili kok anti apa? Anti ngeluh. Ya tapi ya lumayan bilang gitu. Dibang, saya Prabowo sentris, saya Pak Jokowi sentris. Ya itu malah ada madzhab itu pilpres itu namanya. Wakilane jauh nopo ngene. Ya jadi nanti saya mau musyawarah dengan Kang Ali, Kang Hamdani. Ya, jadi nanti setelah dan makanya saya jeda dan setelah itu ngaji mungkin jam 4 kurang seperempat atau sampai jam 4. Makanya saya ini takzim sama buyut-buyut saya karena buyut saya memang lahirnya di sini. Terus mengke meskipun ngaji kuwait asasiyah saya pastikan tetap arahnya ke fikih karena memang Quran turun itu bil fikhi. Sampai Rasulullah ngendikan mayyidillah fi khairan yufaqiruna apa? Wakilan di jauh nopo ini idal tak zaman alikan yang tertentu isop alami wong awam madzhaban muayana yang jamu muka wajib bu eng ami opo alisim rorun rofno alaihi ing atas imat di anak u krono saat temui wong itako dang yakin isop wong anal madzhab Allah di intasa keilahi sembik nem bernisbat ke situ wa alhak fa alaihi muka wajib ing atas wong alwa fautin nuhoni bimu jabir tikoti lan barang sing dadil konsekuensi ikhtikoti dinedi wong niku titik. Ini dawe basim walil mukolidi lan iku berhak ke dimukolid taklidu wiri imam yu te anut liyane imami mukolid. Ya kayak kiai Indonesia lah, rata-rata pondok besar itu santri putrinya itu wajahnya kelihatan enggak kalau sekolah, kayak Banat, kayak Kutsiyah, kelihatan enggak? Sadaran apa enggak? Enggak. Itu madhab Syafi'i apa enggak? Enggak kan, madhab Syafi'i itu kan auratul mar'ah kharijah sholat jami'u badaniha. Iya betul. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita termasuk di pondoknya Mbah Mun, di pondok saya zaman Bapak, pondok sebelah kiri sekalipun Nirboyo, rata-rata kan maksyufatal wajib. Iya betul. Itu madhab Syafi'i apa enggak? Tidak. Padahal pondok-pondok itu Syafi'i enggak? Syafi'i, tapi dalam hal itu ikut madhab Hanafi yang mengistisnakan wajah dan kafen tidak aurat. Paham ya? Nah, itu artinya kan apa? Semua mengaku madhab Syafi'i tapi dalam bercadar ngikuti madhab Hanafi. Paham ya? Mergo nak cadaran malah ditangkep, dianggap teroris, marah repot. Sebetulnya ini bukan masalah teroris dan jadi cadaran itu madhab Syafi'i sebetulnya. Tapi di Indonesia nasibnya kan kurang baik. Yo cadaran kemungkinane loro, teroris mek nutupi bojomu iku ora pati kena di. Itu kan bukti bahwa guru-guru kita, saya ulang lagi ya. Makanya menurut saya punya saran ke teman-teman ya. Jadi ngaji itu jangan hanya kitab-kitabnya orang dulu, juga ngaji pas mubasyir guru kami. Ini kitab al-ulama al-mujadid. Saya baca khatam, pernah tak pelajari khatam. Saya pernah ke Madinah tak bawa khatam. Beberapa kali saya ketemu Yai juga ditanya tentang kitab ini, terus saya jawab, beliau juga sering menteri PR. Karena pentingnya guru kita itu yang mengurai madzhab-madzhab guru. Misalnya kita tadi, kita kalau ngaji takrib kan tahu kan, auratul mar'ah fi sholat iku ana istisna illal wajh wal kaffain, tapi faqariju sholat, akhorija sholat. Tapi guru-guru kita umumnya kan ya santri-santri itu wajahnya dibuka enggak. Mereka adalah orang-orang yang memaklumatkan mazhab Syafi'i, tapi di bab itu Hanafi, ya betul. Nah itu boleh, banyak Pak, apa? Boleh seperti itu apa? Boleh jelas apa? Walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fiha disatin. Jadi muqallid Syafi'i wal mazhab boleh dalam satu peristiwa mengikuti tidak Syafi'i. Paham ya? Jelas ya? Falahu mongkau berhak kedua muqallid ayu qallida yang tahanut sopa muqallid imaman imam misalnya fi sholati dhuhri masalan wa yuqallidu imaman akhor fi sholatil asri. Jadi sholat duhur dengan gaya satu imam kok asar gaya imam yang berbeda beda gaya tapi ya juga dulanan ngawur yang mana punya gaya nantok subuh, senin, kunut Syafi'i bareng Selasa gak kunut, oh saya Hanafi bareng dino Rebo kunutnya separuh. Jadi rontok Syafi'i, rontok Hanafi. Sholat juga. Makanya saya tuh menyesal semenyesal-menyesalnya ya. Kadang-kadang orang NU dan Muhammadiyah itu terlalu gak ngergani wong sepuh. Sebetulnya gak pernah ada mazhab Muhammadiyah itu gak kuno. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Sebetulnya juga gak pernah ada NU mengatakan kunut itu sunat. Yang ada adalah Imam Syafi'i. Sehingga kalau kamu ngeritik tidak kunut, hakikatnya ngeritik Abu Hanifah. Dan kalau kamu ngeritik kunut, hakikatnya ngeritik Imam Syafi'i. Tapi di Indonesia sudah jadi politik identitas. Nak kunut itu NU. Nak rakunut itu Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah. Muhammadiyah. Imam Syafi'i. Ya mulai ada raco. Jadi kok anti ilmu itu. Ya orang boleh. Mana ada Muhammadiyah dan NU berhak ijtihad. Ya betul. Anaknya rakyo mau anut. Tau. Serep. Lah kadang santri yo katut. Mesti ngomong ngono ben wong awam ae. Santri ku ngomong nganggo ilmu. Paham ya? Awas sini-sini wong. Jadi fal kunut madzhab Syafi'i wa adamul kunut madzhab Hanafi. Lah nang ngono ra wae enak berarti Muhammadiyah paling besar. Lah ning Mekah Madinah ra ono kunut. Berarti ben bos yo Muhammadiyah. Terus kan anta Muhammadiyah ra trimo. Paham ya? Saya ini orang kuno tuh abe umur Muhammadiyah tuh wadi. Tuh orang kuno tuh madhabi abu. Ora iso terus muni apa? Jadi cobalah ditradisikan, ya saya ulang lagi, ditradisikan kita ini iktimat alal kutubil mu'tabar, pakai kitab-kitab sing mu'tabar. Sehingga kita tidak perlu anti kunut, fa innahu madzhabul Hanafi. Yo jo anti kunut fa innahu madzhabus Syafi'i. Entah ini wingi yo kok iya madzhab kondang temen. Kadang santri yo melok muni ngono, ora kunut tuh Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah kira-kira gelem tau gak bukan Bapak Anani Muhammad ya. Imam Syafi'i bahara ada NU gelem tau ora gelem sembrono terus pakai kartanu itu kok sembrono waktu asetku lagi mau nak ngomong ilmu maksudnya yo paham ya maksudnya biar sudah di fitnah biasa wae ngomong. Jadi ilmu itu di atas segala-galanya cara saya ya. Ilmu itu di atas segala-galanya. Nah, makanya saya itu lalu kunut ya ini Imam Syafi'i. Makanya kalau saya sholat makmum sujud pas saya umroh atau haji, ya kunut ya tenang aja. Karena saya tidak niat mengikuti sujud. Ini itu ya Abu Hani, orang keren lah sujud. Lah ya lah kok cemen banget mau ngikuti. Nah ini saling Imam Syafi'i haram gak kunut mengikuti mantap. Abu Hani, kan keren, wongnya alim alama, sepuh. Senior, kan sumpet. Dan pangeran tahu itu. Odo misalnya nggak baca bismillah. Ya kita ngikuti ulama-ulama qura' sab'ah yang mengatakan bismillah itu fasilah. Kan nggak semua qura' sab'ah darani bismillah ayatun limkuli surah. Kita pernah ngaji syatibi, ngaji qura' sab'ah. Ngapain ngikuti sudas yang nggak baca bismillah. Ya kita ikuti ulama dulu. Sehingga itu bismillah itu fasilah apa? Fasilah. Ya sudah. Ya tapi kita enggak. Orang mau bismillah kayak Umar Hadi. Memangnya Pak Hadi punya hak bermadhab di hak apa ij? Mau tahu ini kayak apa ya? Ilmu ini bagi gue mulai udah hudi. Ini maksudnya bodoh rambut sudah hidup. Ini maksudnya nyun sewa Abdul Wahab yura kelas Imam Syafi'i, Imam Malik kan yura kelas. Abdul Wahab sendiri itu intisab sama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah intisab di madhab ham. Ya enggak siapa-siapa sama dengan kita mukolit semua. Tapi tahu-tahu jadi jargon ini Wahabi. Kan seakan-akan dia mustaqil bil ij. Mau keduh rendang pangkat itu. Duh, ini orang kelas. Lu istiadat ruangnya loh. Sama tak judono contoh istiadat. Anak Arab, awas kena Arab. Sini-sini uang. Ya kayak tadi, misalnya begini. Rumah no, ya. Kanjeng Nabi nak sholat kan madhep kiblat. Berarti anggap aja nak neng kudus itu madu mulon ya, saya mulai dulu mondok sini sampai sekarang perasaan saya nak sholat madu ngalor, makanya saya duduk sampai saya ini. Di Jogja malah parah lagi, perasaan saya mulai merantau di Jogja, sekarang kalau sholat perasaan itu madu metan. Jadi saya itu sering bingung masalah apa arah. Dan itu jadi barokah. Menawa pangeran ngersakno aku ning dunya iku bingung ben eling akhirat gitu ya, anggap bingung. Jadi aku tak anggap positif pun. Saya ulang lagi ya, tak didono istiak. Bahmun tuh pernah cerita gini sama, hak kue nak terlalu kitab, kok jadinya kayak Wahabi, kayak Muhammadiyah, itu biasa wae. Beliau tidak mencontohkan itu, tapi saya punya contohnya. Di Bukhari itu jelas ada takbir ini, sama siapa? Karena Rasulullah idha sallama min sholati, atau idha sorofa min sholati, akbala alaina biwaji. Jelas ayatnya itu, akbala alaina diwajib. Nabi setelah salam itu beliau madep ke kita. Berarti misalnya imam Indonesia madep mana? Timur. Tapi yang melakukan itu kan kadang Muhammadiyah, Wahabi dan sebagainya. Dalam bahasa modern ini pakai bahasa milenial. Nah, oke. Tapi yang enggak di nyuwun sewu ya, yang enggak dingerteni mereka sebetulnya di sara-sara kayak Fathul Bari. Itu sirinya itu begini, Nabi ku mau ngecewakno wong. Pokoknya butuhnya Nabi digerakkan sing memastikan beliau itu wis bar sholat. Ba'da tamamis sholat. Ini penting istihad ini. Sehingga kadang beliau itu gak madem ngetan tapi madem ngalor. Ada gak sebagian kita yang madem ngalor? Ada. Nah, kenapa? Khawatirnya Nabi gini. Makanya terus kata mujtahid, kata Imam Syafi'i. Kesunatan bagi imam siapa saja. Saya ulang lagi. Kesunatan bagi imam siapa saja melakukan sesuatu yang memastikan dia itu sudah sholatnya selesai, entah dia omong, entah dia gerak, entah apa saja untuk memastikan dia sudah selesai sholat. Karena takutnya Nabi, ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, bukan kata saya. Takutnya Nabi kan gini, orang dalam radius 6 kilo, 7 kilo dulu itu do pelayan moro Madinah karena kepengen makmum masyhur itu. Paham ya? Lah saiki misalnya Nabi tetap posisi neng imaman dengan posisi tetap gaya tahiyat akhir, tahiyat akhirah tadi, pasti yang karek-karek kan nyongkok Nabi aja sholat, akhirnya takbir bareng takbir jebule Nabi wiridan. Sholat seperti ini sah enggak cara fikih? Enggak sah kan, karena menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah enggak sholat. Sah enggak? Iktidak sama orang yang sudah enggak. Nah, karena Nabi takut itu terjadi, maka Nabi bikin gerakan yang menunjukkan bahwa beliau sudah tidak sholat. Dengan cara madep, ngetan dalam konteks Indonesia. Paham ya? Paham ya? Lah iku jenenge ikhtiar, paham ya? Paham. Ngono iku jenenge. Jadi Imam Syafi'i nganggep tidak urgen madhep ngetan itu enggak urgen. Yang urgen adalah memastikan maklumat kalau salatnya selesai. Paham ya? Paham tenan to ora? Karena gak kepengen ono makmum sama orang yang sudah sholat. Oke bayangno misalnya kita terkenal, wong top. Lah nek Imam Hamdani wong kan juga minat. Cara wis karek bener terus sholat dhewe. Iki imame Kanjeng Nabi, semua orang kan edan kepengen nang berstatus makmum kayak Kanjeng. Kalau saja misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani imam ini masjid menara atau Imam Ghazali. Kira-kira wong pelayan to. Oh pelayan kan. Pelayan apa jamaah? Tapi nak kurung Imam Hamdani pelayan Melayu. Nah, sekarang bareng kowe semelayu Imam Ghazali posisi jek ning imaman takhiyat. Kowe kira-kira seneng to? Kowe seneng pol kan? Menangi berstatus mak. Ternyata beliau sudah selesai. Kayak apa kecewanya kita? Wes ora entuk makmum cara fikih salat kita batal karena menggantungkan salat sama orang yang sudah ada. Gitu, paham ya? Maka Imam Ghazali kalau ngimami di menara itu beliau setelah salam harus menunjukkan gerakan yang menunjukkan dia sudah ndak beliau sudah ndak sholat. Gitu loh cor. Lah iku jenenge istihan maksudnya gitu. Angel gak mikir ngono. Rom kan cetak kandani kan. Lah iku jenenge ora mustahil roh kok ngenteni di. Lah aku rohku yo jek maca kitab Fathul Bari. Fathul Bari roh yo jek dikandani gurune. Ya iku jenenge Abdul Rahim Ali Rafi. Gurune dikandani gurune sampai ke Kanjeng. Nah, mulai Imam Bukhari meriwayatkan itu diulang-ulang. Karena Rasulullah idza salama terus akbala ali nabi wajih kadang akbalane terus ngadep yaminan kadang simalan. Pokoke butuhe digerakkan sing nunjukno selesai. Karena kalau nunjukno gak selesai tetap ala hayatil musolli takutnya masih dianggap salat kemudian orang yang terlambat mak. Dong ya. Lah wong saiki sira iso ngaji, yang krana kiai madep ngalor utawa kiai rodok wiridan silo. Oh, rasulah rasul, sunah rasul akbala alaina. Diwajibin, paham? Ya? Mergo ngepasno tek ning kitab buho. Paham ya? Lah sing kritik ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Wong padha ngaji Bukhari ne. Kadang ngaji muhataman tok. Mau urun selawat tok, tapi gak paham. Kula sering ketemu wong. Alhamdulillah wis bar khatam Bukhari. Bab opo sih aku terangno? Mboten ra lagi pokoke khatam. Ya iku mau nyenggak iso lawat to. Waji nganti khatam. So kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bape iku seraro. Dadi linge semu ikut to. Selawat tok. Ya ape maca selawat pira-pira gelem maca selawat. Tapi terlalu lek ra paham terlalu. Lho kula ngaji Bukhari ku harfan-harfan. Saya pernah ngaji, sorokan ngaji. Sampai sekarang masih ada santri sarang yang sorokan Bukhari. Jadi saya ngaji itu marrotin. Ya memang lama harus begitu. Ya sinau, ya ngaji, ya di ngaji ini. Jika eling terus. Imam Bukhari orang wong alim. Imam Bukhari yang kondang. Tapi tak warai, tak caranya istiad. Tak warai. Kok nak mulai ngaku istiad lah. Tapi orang-orang yang ngantil ya tenang. Dan tidak berusaha karamkan orang-orang yang apa. Imam Bukhari itu pernah ngedikan gini. Babu sihati tolakil akhras. Bab tolak ngegat. Babu sihati tolakil akhras. Bab saya tolake wong. Apa akhras itu? Bisu ya. Bisu. Itu terus dia cerita hadasana. Terus kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalih lah. Jangan lupa terus isen. Gitu. Ana wakafirul yatim kahata ini. Filjana. Ana wakafirul yatim kahata ini. Bariku terus ngendikan gini. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Wa akodha tis'an wa isrin. Oh itu beberapa kali cerita hadis orang ada hubungannya dengan tolak. Sampai Ibnu Hajar al-Asqalani itu mangkel. Para ulama itu mangkel. Maksudnya aku piye, bakas tolak kok ceritanya ana wa kafirul yatim kahata ini. Biljan. Oh itu Ibnu Hajar al-Asqalani mati-matian. Piye karpedik ini. Judulnya tolak kok contohnya itu. Kada, wahakada, wahakada. Bareng Ibnu Hajar al-Asqalani istighoroh, wakok guru-guru. Ternyata jawabannya ini. Nabi itu rak wong iso ngendikan. Nabi itu rak wong sing iso. Iku wae kadang nerangno nganggo isyarah. Paham ya? Nak ngono isyarah iku biman silatil qauli. Paham ya? Hakadha. Berarti saking dekate aku mek sing rumat yatim kok ning swarga hakadha. Berarti banget dekate mek Kanjeng. Asyahru hakadha berarti 10 wa hakadha 20 wa hakadha. Manane kadang sak wulan jumlahe mok 29 dina. Akhire Ibnu Hajar Al-Asqalani paham. Oh nak ngono talaqul akhras bil isyarah nak isyarah iku mufhimah biman silatil qauli. Jadi tolake wong bisu cukup nganggo isyarah. Mergo isyarah itu tunazzalu manzilatal qauli. Paham? Mun jare Ibnu Hajar wong kok ngalime ngono. Nah, tapi misalnya sing nyarai Hamdani ya. Oh iki salah judul. Oh iki sapul kolan. Sapul kolan gakmu. Artinya wong istihad wangele ngono kok ora wis ditutup. Ya yes, pantese wis di tutup. Mulane keyakinan ulama Mustahid Mutlak ditutup bertahun 200. Kila 500. Wis pokoknya tetap saiki wis bar ngene kamane. Paham? Dadi jlimet Imam Bukhari iku ditakoni. Kaifa talaqul akhras? Wong sing bisu nak noget bojone piye? Terus hadasana terus ana wa kafirul yatim ka hadaini fil jannah. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Takoni bingung maksudnya piye le, Mbak? Ternyata maksud saya itu isyarahe Kanjeng Nabi ngono iku mahamno. Nak isyarah mahamno biman silatil qauli. Padha mek kali. Oh nak ngono tarakul akhras bil isyarah sah. Dongem bakal terangno apa mau sedurunge dong? Sedurunge dong. Wah yo mustahil tenan ya. Lha yo ngono kok zaman akhir saiki ono ngaku napa mus? Oh ya. Mau iso seminar dikeploki mahasiswa terus mlaku napa? Mustahil. Nah, mahasiswa ning dhisik U cah SMA. Bareng ning kampus lagi seneng Islam terus ana ngomong Islam nek dadi paling pin. Ngono kok wis ngaku napa? Mustahil. Dadi kan mau cemuke nek gak bulat. Kira-kira bulat kan. Oh, bulat. Wong sing ning kene bulat ora ya ora roh. Padha bulat ya tenang ae. Lha kok jenenge mustahil kan. Wah itu kondang tenan Imam Bukhari. Jadi makanya Tarjamatul Bukhari adalah ijtihad masyhur. Jadi yang di judul-judul yang dibikin Imam Bukhari adalah bentuk ijtihadnya. Jadi ada beberapa hadis terus beliau bikin apa? Judul. Nah, judul itu kesimpulan ijtihad beliau. Makanya terus ada kitab-kitab Butarojumil Bukhari. Jadi terjemahnya Bukhari saja jadi kitab tersendiri. Saya punya kitab itu. Ya termasuk jadi ya, keterangan saya. Babu sikhati tolakil akhras. Bab saya tolate wong bisu. Hadasana jujuk ana wa kafirul yatim ka. Lho iku gloyor ya ora nerangno ngono wae. Terus sing hadis ketiga malah lucu meneh. Salat Aisyah radhiyallahu anha fi kusufi samsi. Terus fajaat sapa terus fa'asarat ila sama. Jadi Aisyah pas salat ditakoki, Aisyah yamene kok salat salat apa? Fa'asarat ila sama. Akhirnya sing takok delok lan iyalah grono. Intinya isyarah biman silatil qauli. Tapi Imam Bukhari gak ngendikan, mau ngendikan ini judulnya tok. Mulane Ibnu Hajar itu maksudnya di sini. Itu dari Ibnu Hajar. Aku kape nyari hadis ini ngenteni pirang-pirang dino. Ya tapi Ibnu Hajar sekarang kan bakat ngalim, akhirnya ketemu kan. Lah misalnya itu Sari Hamdani. Ada sapul kolam. Yakin Imam Bukhari tanginnya, yakin. Oh tanginnya. Mesti tanginnya boleh aku itu lera di Hamdani itu lera. Jolah nyarai kitabku rusak kabel. Yakin. Oh mesti tangin dong, gak terima, mesti yakin. Oh gak terima. Rusak itu kitabku di sana. Nah ini gak selok, wong juga selok aku gak derajat. Nah kalau itu so. Ya jadi ini jelas ya, Dawe bahasnya mengikuti walil muqallid taklidu ghairi imami fiha disajen. Yang masyhur di kita tadi ya, kita semua Syafi'iyah, tapi dalam berpakaian mbak-mbak nyatanya kita Hanafi itu boleh. Jelas ya, Bapak? Walil muqallid taklidu ghairi imami fiha disajen. Lah wa taklidu te taklid badal amali sak sing amal yo ja izin yo oleh. Bahkan taklid terlambat itu boleh. Ya taklid terlambat itu boleh. Misalnya ngene, walau sholat lamun sholat sapa Syafi'i wong Syafi'i. Gona kang nyongko sopo safi si kata solati ing sae solati wong safi alamat dabi ing atasnya madabi wong safi. Bareng ono sumata bayana mongko nuli pertela apa butlanuha batale salat fi madzhabi dalam madzhab Syafi'i. Wasih khatu halan sae salat alamat dabi wirihi ing antase madzhab liyane Syafi'i. Falahu mongko berhak kedhe wong taklidu te anut ghairu madzhabihi. Wa yaktafi lan ngalap cukup sapa wong ditilka salati kan mengkono-mengkono salat. Jadi misalnya gini, ada orang awam salat. Dene niate salat ala Syafi'i. Wong awam temen iki ngobokno Hamdani lho nggih. Ami itu mriki asal dak mustahid teng kitab niki disebut apa? Ami, dadi ora kudu wong ra tau mondok. Kita semua ini juga masuk kategori apa? Ami. Misalnya saya sholat, sudah memaksimalkan gaya Syafi'i. Nggih, memaksimalkan gaya Syafi'i. Jebule saronganku misalnya ngisori udeng. Paham nggih? Dengan asumsi dipandang dari atas atau sekelilingnya bisa kelihatan. Atau dure dengkulku iki ana tipak rokok sing pupune ketok. Paham nggih? Saya sholat karena tidak tahu itu, saya ulang lagi ya, saya sholat karena tidak tahu itu, ngira sholat saya sah. Paham ya? Setelah saya sholat, ternyata saya sadar dulu. Kok sarung ini bisa tangguh, kok orang-orang suai sidik duri apa? Dengkul. Setelah saya mau iadah, misalnya saya awam, setelah mau iadah, dikandani orang. Oh, sholat ini sah, karena aurat seperti itu, Dr. Ahmad Berhambal, lebih cukup. Paham ya? Aurat seperti itu, yang sudah kamu kenakan sekarang, Dr. Ahmad, wis cukup. Terus dekne ya wis aku tak anut Imam Ahmad. Itu kan berarti taklid badal amal. Iku dekne ra wajib baleni salat. Jadi taklid terlambat itu sah. Paham ya? Jelas ya takbirin apa? Ini dawuh Basim wa yaktafi bitilkas salat. Jadi wa taklid badal amal jaiz. Napa wa taklid badal amal jaiz. Ya kira-kira gini lah. Ana wong iku melok ora roh kira asap aja, ya ora roh blas. Bareng ilat elek mbok piye, pokoke idina ziratal mustaqim. Maksudnya ya ora roh sapa. Bareng dekne ape iadah dikandani wong sing bar sapaan. Gak popo iku kira ah iku. Wah, oke lah. Tapi aja praktekno lho, iki mbok cerita. Lah iku oleh iktifak bitilkas salat. Iku jenenge taklid badal amal. Ya iku boleh. Kalau suwon ya, jadi ngaji ini dia buat niat tata buruk kos, tapi BB umat Nabi ku untuk fitop istilah pula imah nabo rahmat. Jadi kalau suwon ini buat masalah tata buruk kos nabo buatan, tapi ini masalah nabo istilah pula imah rahmat. Apalagi itu ditulis oleh Basim Asyari. Di mana kita tahu Basim adalah gurunya guru-guru kita. Kalau kita yang tidak mengutip lalu siapa? Ya pengutip ngomong pengurus NU sing saiki kan atau ngutip Basim. Taruhan ketuaannya orisinil. Sing saiki kan ima pendapat edeme, wa ima nafsune, wa ima fatwane kan enggak jelas. Suudon haram, kusnudon kadang goblok, paham ya? Jadi ini kan anut ketuaannya wae napa? Anut napa? Ketuaannya, rupanya Basim napa? Asyari apalagi ini mudawan. Tanya mudawan, Mbah Mun orang alim alama dan sepuh. Menangi Mbah Karim. Menangi Mbah Kandum jenis Mbah Mat. Mbah Mat temani Basim, ya muridnya Basim. Artinya mudawan seperti ini orisinil apa? Lewat asap-asapnya. Kayak saya. Nah, iya, ternyata membolehkan taklid badal amal. Ya, taklid. Contoh gampang misalnya gini, Kang ada nih. Nah, ono pitik, yo pitik jago. Pitik jago kecelakaan. Kan kejet-kejet. Kira-kira di barno tetap mati to? Kira-kira. Tetap mati kan. Itu biasanya wong awam nak pitik jago kan tetap disembelih. Iya to, wong awam. Kalau balik pulau nate balik ting naruan metu pas ke pertelon orang puitek jua aku kejat. Ditakut itu aku Gus, ini halal tau orang mau nate orang mau takut. Aku yang mendingan ini, yes kan gue halal, gak gue halal. Padahal saya tahu di fikih kita, fikih Syafi'i itu kalau ada hayatun mustaqirroh itu halal. Tapi nak wis hayatun ittiroriyah dengan andean di barno itu kok mati, maka biman zilatil maitah. Ya, yes, gak apa-apa aku. Singkat cerita ada santri sing rada alim, ya orang kampung juga tanya saya. Maksudnya seperti itu. Memang kalau cara mazhab Malik, pokoknya kejet-kejet lah, asal kecelok ijek urip, itu halal di sebelah. Nah sekarang wong awam-awam itu niatnya nyembelih anut Imam Malik, tak anut gue iman, maksudnya pertanyaan. Saya jawab, madhabe mereka itu maliki apa? Boemani. Boemani kan? paham ya? Nyatane nak cilik sebelah to. Mboten kan? Lah yen menane contone jago, mengko nak cilik kan dibarno. Titik cuwilik, keselip. Kecekok. Terus kejet-kejet, sing duwe ngembarno to. Buareng jago kan cukup kan. Gus iki piye Gus? Kumedi. Selamat makan makan anak kula. Sing nabrak mobil yo, mobilnya silang. Wis halal gak kowe? Halal lah. Nanti saya ikan terus orang Gus Bara bubar. Nah itu madzhab Maliki. Dari madzhab Maliki, angger kecelok onok hayat, cek itiroriyah, cek ikhtiariyah, cek harokat al-makbuf, pokoknya kecelok onok urip, itu cek oleh disembelih. Lah kira-kira saya ikan wong awam ngono iku lho, faktore Maliki apa bemania? Bemania. Lah iku ya oleh wae kok disusuli madzhab. Ya. Jadi bar madzhab bemania disusuli madzhab ngono iku Maliki. Iku dene taklid badal amal. Iku yo jaiz. Napa? Jaiz. Ngene iki Al-Fatihah. Kita kamar kemudian. Kamar kemudian. Enggak, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah bihaqqi annaka as-samad wa annaka al-haqqul mubin. Ij'alna ya Allah mutanasibina fika mutabadilina fika mutahadina fika. Namsi fi ardika ya Allah ya Allah mu'linina li hukmika ya Allah musyari'ina li syari'atika. Hatta nahya ya Allah fi hadzal hukmi wa fi hadzih syahadah ya Allah. Uktubna minas syahidin ya Allah syuhada'a bil haqqi qa'imina bil qisti ya Allah. Wa inna daiman wa fi kulli halal zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rahmat habibika Muhammad ya Allah. Ya asli umat habibika Muhammad. Wa akhfir li umati habibika Muhammad. Wa asli umat habibika Muhammad. Inna hadihi ya umat habibika Ahmad ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Fasubba alaihim minnin alikasaniyah minnin alaliyah wa minnin alikalawasiyah. Rabbana adina sikinya hasanah wa sallatah sanah. Terus buatan sah pengumuman dia, pokoknya yang berbuatan nanti ralat berarti ngajinya Jumat apa minggu pertama bulan apa Samsiah atau bulan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada semua jemaah ngaji Fathul Qori. Diharap untuk tidak kemana-mana karena insyaallah ada makan bersama. Satu kali lagi diumumkan kepada semua kaum kajian kita Fathul Mu'in. Diharap untuk tidak kemana-mana karena insyaallah ada makan bersama.